Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan Ustaz dari brosur. Di halaman pertama, tentang cara pelaksanaan sholat khusuf atau khusuf. Yang pertama, takbiratul ihram. Dua, membaca doa iftitah. Tiga, membaca ta'awud. Empat, membaca basmalah. Lima, membaca al-fatihah. Enam, membaca amin. Tujuh, membaca surat atau ayat Al-Quran. Delapan, rukuk dan membaca tasbih rukuk. Sembilan, iktidal, berdiri tegak kembali. Sepuluh, membaca surat atau ayat Al-Quran, tangan bersedekap seperti semula. Yang ditanyakan pada nomor 10 ini, yakni membaca surat atau ayat Al-Quran, posisi tangan bersedekap seperti semula. Ini mohon penjelasan. Terus dibaca berikutnya. 11, rukuk dan membaca tasbih rukuk. 12, iktidal, yakni berdiri tegak kembali. 13, sujud dan membaca tasbih sujud. 14, duduk antara dua sujud. 15, sujud kedua. Kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua dikerjakan seperti rakaat yang pertama tadi, mulai dari urutan nomor 4 dan seterusnya. Kemudian 16, duduk attahiyat dengan membaca tasahud dan sholawat, kemudian salam. Ya, hadisnya dibaca, itu kan ringkasannya kan. Sekarang hadisnya dibaca. Dalil pelaksanaannya, An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat khashafati syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid fa qama wa kabbara wa saffan nasu wara'ahu. Faqtara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan summa rafa'a ra'sahu faqala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd summa qama faqtara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'atil ula summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan huwa adna minar ruku'il awwal summa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd summa sajada summa fa'ala fir raq'atil ukhra misla zalika hatta stakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin wanjalati syamsu qabla an yansharifa summa qama fa khotoban nasa fa asna 'ala allahi bima huwa ahluhu summa qala inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa iza ra'aitumuha fafza'u lis salati muttafaq alaih wal lafzu li muslim. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, sesungguhnya telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Kemudian beliau berdiri dan bertakbir dan orang-orang bersaf di belakang beliau. Dalam salat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang. Kemudian beliau bertakbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang pula. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Lalu beliau membaca lagi bacaan yang panjang tetapi lebih pendek daripada bacaan yang kamu tanyakan tadi kan. Jadi setelah Nabi rukuk, Kemudian i'tidal sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, maka sedekap lagi. Karena terus membaca lagi. Di sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu tidak terus sujud. Maka tangan, posisi tangan sedekap lagi. Terus membaca lagi bacaan yang panjang. Dan membaca lagi ini ada dua pendapat. Ada yang berpendapat membaca lagi itu membaca Fatihah dan membaca suratnya lagi. Ada yang berpendapat hanya membaca surat saja, Fatihahnya tidak. Maka setelah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu sedekap lagi membaca. Bacaannya ini tidak sepanjang bacaan yang pertama tadi. Tidak sepanjang bacaan yang pertama tadi. Lalu yang dibaca apa? Maka tadi saya terangkan ada dua pendapat. Ada yang setelah sami Allah liman hamidah rabbana alhamdu membaca lagi alhamdulillahirrabbilalamin Fatihah sampai amin terus baca surat lagi. Ya. Yang lain berpendapat sami Allah liman hamidah rabbana alhamdu sedekap lagi terus membaca surat lagi, bukan baca Fatihahnya, cukup suratnya saja. Allahu a'lam. Terus, ayo diteruskan. Kelanjutan artinya tadi. Ya. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu rukuk dengan rukuk yang panjang, tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama tadi. Ya. Kemudian beliau membaca sambil berdiri, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sesudah itu beliau sujud. Ya, baru sujud. Jadi satu rakaat rukuknya dua kali. Ya, setelah baca Fatihah, baca surat, terus rukuk. Baru rukuk i'tidal sami Allah liman hamidah. Kalau sholat biasanya setelah i'tidal terus sujud. Ini tidak, baca lagi. Ya, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, sedekap lagi membaca lagi. Baca surat, ya, kemudian rukuk, i'tidal lagi, baru sujud. Nah, sehingga rakaat itu dua kali rukuk, dua kali sujud. Terus, lanjutkan. Kemudian beliau melaksanakan pada rakaat yang kedua sedemikian itu pula. Ya. Sehingga genap empat kali rukuk dan empat kali sujud. Sedang matahari pun muncul kembali sebelum beliau selesai sholat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujiannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dua-duanya tidaklah gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Apabila kamu sekalian melihat yang demikian itu, maka segeralah untuk melaksanakan sholat. Keterangannya dibaca. Keterangan. Dari hadis di atas, ada ulama yang memahami bahwa sholat kusuf atau khusuf itu, setiap rakaatnya adalah dua al-fatihah dan dua bacaan surat atau ayat. Tetapi ada pula yang memahami bahwa bacaan surat atau ayatnya dua kali. Namun bacaan Al-Fatihahnya tetap satu kali. Wallahu a'lam. Saya paham. Jadi sholat kusuf atau khusuf itu gerhana matahari atau gerhana bulan itu dua rakaat, rukuknya empat kali, sujudnya empat kali. Setiap satu rakaat, rukuknya dua kali, sujudnya dua kali. Biasanya kalau sholat yang lain, satu rakaat itu rukuknya satu kali, sujudnya dua kali. Nah, ini rukuknya dua kali. Maka setelah sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi, terus baca lagi. Dan baca ini, karena tidak diterangkan apa yang dibaca, maka ulama ada dua pendapat. Ada yang membaca lagi itu maksudnya yang baca Fatihah lagi dan surat lagi. Yang satu berpendapat, tidak baca Fatihah lagi, bacanya hanya surat lagi. Maka itu, kalau yang membaca Sa'fatihah lagi, berarti satu rekaat itu dua fatihah, dua ruko, dua sujud, dan dua surat atau dua ayat ya, tadi yang dibaca setelah fatihah tadi. Yang satu berpendapat fatihahnya tetap satu. Nah, surat yang dibaca setelah fatihah itu dua gitu kan. Nah, setelah itu rukuknya dua kali, sujudnya dua kali. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Kalau sudah terjadi begitu itu kita, ya ini memang masih ilmu, ngerti. Yang membaca fatihah lagi, oh ini berpaham yang seperti itu. Ada enggak baca fatihah lagi, langsung baca surat lagi, oh pahamnya seperti ini. Ya sudah, kalau dari perbedaan begitu enggak usah saling ngotot. Mana yang benar ya, sudah kamu berpaham seperti itu, silahkan baca fatihah lagi. Ya, dan surat, yang berdapat hanya suratnya tidak membaca fatihah lagi, ya silahkan, sudah. Memang dalam hadisnya tidak menerangkan baca apa, hanya membaca lagi. Nah, pengertian membaca lagi itu maka bisa dipaham dua. Bisa membaca dari fatihahnya dan suratnya. Ya, ada bisa membaca suratnya saja, tidak fatihahnya. Paham ini? Sudah pernah sholat belum? Oh iya, enak-enak kalau ada gerhana nutuki kentongan kok. Ya. Ada gerhana itu katanya bulannya dimakan buto gitu kan. Itu tuh zaman dulu masih banyak ada lesung itu kotean. Kata mbah-mbah dulu bulannya dimakan buto. Lah petenge buto itu lesung itu mulut ditutuki kotean sampai muntah metu lagi gitu loh. Nah itu zaman jahiliyah seperti itu. Mulut kalau ada gerhana bulan itu. Dulu ya, ketika masih ada lesung itu, ibu-ibu dipanggil, gerhana tuh, boleh alu karo lesung, nah, kotean itu terusan. Ya, sekarang lesungnya sudah, ya. Mbah, nanti lesungnya reneng, ya, ya surah kotean, ya surah sholat, gitu. Nah, maka kita, gerhana sering terjadi kok, ratau sholat itu kan, ya. Nah itulah, jadi ternyata kalau ada gerhana bulan atau gerhana matahari, ada tuntunannya supaya sholat. Sholat namanya sholat usuf, sholat gerhana gitu loh. Tidak ada aturan kotean atau nutui kentongan, itu tidak ada. Nah, maka perlunya ngaji. Ya. Nah setelah sholat selesai, khutbah. Bisa khutbah. Menjelaskan karena pada saat itu ya kebetulan ada gerhana itu bersamaan dengan meninggalnya putra Nabi yang namanya Ibrahim, bukan putranya Nabi Ibrahim ya. Nabi Muhammad punya putra namanya Ibrahim. Meninggal ketika masih kecil. Dan kebetulan meninggalnya itu bersamaan dengan adanya gerhana. Lah orang-orang ramai mengatakan, "Wah, bulannya ikut berkabung karena matinya seorang putra yang agung dari putranya Nabi wafat, seolah-olah itu gerhana itu ikut layat gitu loh, ikut berkabung." Nah maka diterangkan Nabi khutbahnya, gerhana matahari atau gerhana bulan itu tidak ada hubungannya dengan mati dan lahirnya seseorang, tapi gerhana matahari dan gerhana bulan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak ada kaitannya dengan lahir dan matinya seseorang. Itu dijelaskan begitu. Nah, maka itu setelah itu selesai sholat baru khutbah. Ya, apalagi? Umur saya 48 tahun. Sampai saat ini belum pernah melaksanakan atau mengerjakan sholat sunnah kusuf atau kusuf. Disebabkan karena umat Islam di daerah saya, yaitu ulama-ulamanya, tidak pernah mengajak, apalagi menganjurkan untuk melaksanakan sholat yang berkaitan dengan terjadinya gerhana matahari atau bulan. Karena sholat tersebut ada khutbah, maka tidak mungkin bila dikerjakan sendiri di rumah. Bila mengajak warga masyarakat, tidak ada respon. Lantas bagaimana solusinya, Ustaz? Ya boleh oleh sungguh mah tutup anak kemahmu. Dumum ke, ini ada gerhana bulan, mari keluar. Nutupi lesung, kotean, ini malah sergap tuh. Nah, itu memang kadang-kala kalau ada tuntunan agama yang benar, diajak kepada tuntunan itu enggak mau. Ya. Ya, alasannya itu ya sebenarnya tidak mengerti, tapi banyak orang apabila diajak kembali mari ikuti Allah, tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, enggak. Jawabnya apa? Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Baca lagi itu surat Maidah 104 itu. Tidak sedikit orang Islam yang seperti itu. Jadi mengerjakan amalan-amalan yang itu siap-siap seolah-olah itu ajaran agama, padahal itu warisan dari nenek-nenek moyangnya dulu. Setelah bertahun-tahun mendarah daging dilakukan seolah-olah itu aturan agama. Ya. Maka kalau diajak ditunjukkan aturan agama yang sebenarnya, malah dianggap membuat agama baru. Ya, enggak mau dia, cukup sudah puas mengikuti apa yang diwariskan dari bapak-bapaknya dulu, nenek-nenek moyang dulu itu. Coba dibaca ayatnya surat Al-Maidah itu. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abaana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ya. Akhir ayat tadi diperhatikan, apakah ya sekalipun nenek moyangmu, bapak-bapakmu tidak mengerti apa-apa tentang agama ini dan tidak mendapat petunjuk, juga kamu ikuti. Ya. Padahal Allah dan Rasulullah telah memberikan petunjuk. Dan Rasulullah telah mewariskan dua hal yang dijamin siapa mengikuti dua perkara itu dijamin tidak sesat. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Al-Quran dan Sunnah. Tetapi apa yang dipanggil? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Ma anzalallah itu apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran. Wa ila Rasul maksudnya hadis-hadis Rasulullah yang sahih, sunnah Rasulullah. Ya, mari ikuti Allah, ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah. Jawabnya, qalu, ya, qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Mereka berkata, tidak cukup, tidak usah ikuti Quran dan Sunnah. Kami ikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyangnya dulu. Apa-apa dulu. Pak dulu kalau ada gerhana ya, gitu kok, ya udah. Dulu malah kalau apa yang nutui kentong tuh katanya kentongan pung pung pung kentong titir tuh katanya ada apa katanya? Nah, ini kan ada kentong titir-titir tuh. Ya, karena bolonya Nyai Roh Kidul lewat. Kan gitu dah. Nah, bahasa aneh-aneh itu. Itu tidak hanya masalah itu, banyak umat Islam yang melakukan upacara-upacara yang seolah-olah dianggap upacara keagamaan atau agama, padahal itu jauh dari tuntunan agama. Nah, ditekoni kitab suci mopo Al-Qur'an. Ya. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Tapi kalau diajak mi Qur'an dan sunah Nabi, jawabnya itu mbah-mbah kundisik ya ora ngono kok gitu lah. Cukup mengikuti apa yang di apa kerjakan oleh mbah-mbahnya dulu. Kalau nek bulan suro, suran gitu ya. Bukan musyirah suran-suran itu. Nah, jenang abang itu tuh. Nah, kayak suran. Ya, terus nanti kalau bulan ruah, ruahan, nyadranan itu. Nyadranan, mangan-mangan yang kuburan itu kan. Nah, kalau maulud, mulutan. Cangkeman. Jadi, kalau yang penting ini makan gitu. Jadi upacara-upacara bangsa itu aja. Kalau dijak kembalinya tuntunan, jawabnya seperti itu tadi. Nah, maka kalau tidak mau ngaji, orang Islam tidak mau kembali kepada Quran dan sunnahnya, enggak ngerti jalan yang lurus. Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk bacaan, apalagi untuk jimat, ya ta? Quran diturunkan kata Allah itu liyad dabaru ayatihi. Ya, waliyatadzakara ulul albab, supaya tiap-tiap ayatnya itu dipelajari. Ya, orang yang punya akal pikiran yang sehat supaya dapat pelajaran dari itu. Jadi sudah umurnya 48 tahun. Ya. Salah gerhana rum tahu. Padahal sudah nemoni gerhana berapa kali. Wong kita itu mudah diapusi. Zaman Nabi tadi sholat, dan nanti dilihat, oh bulannya sudah. Itu ya sudah. Nah ini gerhana dulu pernah ada gerhana matahari total, pernah ingat gak? Marah itu ndelok kok. Iya enggak? Sudulik kabeh matanya itu ndak picak katanya gitu. Gondulik kabeh. Lah orang baratana malah donyang Indonesia. Menyelidiki ada apa. Sing wong Indonesia malah donjurnya rumah kancingi lawangnya. Diwedian-wedeni. Oh jondulok loh, lu matamu picak loh. Jondulok kudu nganggo kacamata apa gitu. Weh malah dorang ngerti. Orang luar udah datang ke sini nyewa-nyewa hotel perlunya melihat matahari gerhana total itu, lagi ini malah delik. Sholat ya ora gitu loh. Dan ya tuntunan Nabi gerakkan mau ke masjid lah sholat gitu harusnya gitu. Wong pintunya ditutup kok yang masjid. Nah, itu kebodohan umat Islam ya. Bangsa kita tuh mayoritas beragama Islam, tapi ya seperti itu. Lo jangan mengharapkan banyak kontribusi dari umat Islam ini karena masih jauh dari tuntunan. Masih jauh dari tuntunan. Seperti pidato saya kemarin waktu di Silatnas kemarin. Dengarkan enggak? Bangsa kita itu sedang sakit. Sakit apa? Mentalnya yang sakit. Masa mayoritas umat Islam di negeri ini kok? Iya kan? Pekat penyakit masyarakat susah diberantas. Korupsi jamur di mana-mana. Saya tadi kemarin mendengarkan TV itu, TV dari KPK, ya, korupsi terbesar itu instansi korupsi itu KPK loh, menurut TV loh, bukan saya tahu sendiri. Yang paling besar tuh satu DPR, dua polisi, tiga pengadilan kehakiman tuh di tempat korupsi yang paling besar. Mbah bener mbah ora wong-wong berita TV. Nah itu tau. DPR ini wakil-wakilmu kuwi lho. Lah diwakili, dipilih wakil kan makili rakyat mung dadi korupsi terbesar. Polisi juga begitu. Ya, menegak hukum ini. Pengadilan juga begitu. Maka Nabi kita jauh-jauh sudah mengatakan penegak hukum itu ada tiga, yang dua masuk neraka, yang masuk surga satu aja. Ya. Jadi penegak hukum dua masuk surga, masuk neraka, satu masuk surga. Yang masuk surga itu yang lurus, yang betul, yang lainnya itu hukum bisa dijual belikan kok, itu mesti masuk neraka itu. Ya. Yang begini ini itu menunjukkan apa? Sakit bangsa kita itu sakit. Ya. Sakit yang sangat mendasar, sulit diobati karena buat dokter ngendi wae res mengobati itu. Enggak bisa mengobati. Panggilkan ahli psikologi, enggak bisa. Pengobatnya ada di dalam Quran. Al-Quran itu katakan oleh Allah asy-syifa lima fisyudur. Jadi obatnya itu Quran. Kalau menolak Quran, sakitnya makin kronis. Makin kronis, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dalam hatinya ada penyakit. Kalau tidak mau mengobati, tambah parah penyakitnya itu. Fazadahumullah marada. Allah akan menambah sakitnya. Menolak korupsi, usah diberantas, sokon dhuwur tekan ngisor terus piye? Mau kamu berantas di atas belum selesai, nyusor sudah ngerembiah. Berantas dari bawah belum selesai, dhuwur wis tambah parah. Nah, mau apa lagi? Nah, iya. Bubarke wong negara kok bubarke terus dadi apa? Ya, bubar dadi hukum rimba nanti jadinya. Nah, maka itu kita tidak putus asa. Ya. Maka harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, kalau tidak kembali ke sana, wes mbok kamu niru negara mana tidak akan bisa jadi baik. Kita harus menjadi keyakinan bagi umat Islam. Kalau dunia ini bisa menjadi baik tanpa Al-Quran, Allah tidak perlu nurunkan Al-Quran, tidak perlu ngutus Nabi Muhammad. Sia-sia, tidak ada gunanya. Gua apa, wong Nabi wis akeh. Sebelum Nabi Muhammad sudah banyak diutus Nabi. Dan beliau-beliau sudah diberi kitab suci juga. Kenapa masih menurunkan Quran? Ya, karena tanpa Al-Quran, dunia ini tidak jadi baik. Maka Allah mengatakan sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus apa? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sebelum diturunkan Al-Qur'an diutusnya Nabi Muhammad, manusia itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka diturunkannya Al-Qur'an yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subula salam. Menunjukkan manusia dari jalan sesat ke jalan selamat. Wa yukhrijuhum minadzulumati lan nuri biiznihi, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila sirati mustaqim, menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Jadi kalau mengabaikan Al-Qur'an jangan harapkan jalan yang lurus. Ingin baik kalau mengabaikan Quran, enggak mungkin akan jadi baik. Maka presiden kita Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono sudah sadar sebelumnya. Ya, ini sadar. Mengajak umat Islam yang berada di negeri ini supaya meningkatkan kepedulian mempelajari Al-Quran, dipahami, kemudian dijadikan rujukan dalam kehidupan ini, baik secara pribadi, secara sosial, masyarakat, maupun sampai tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu seruannya sangat bagus. Jadi 6 presiden itu yang mengajak kembali pada Quran dan Sunnah, ya hanya satu ini. Iya. Tapi gak ada tanggapan. Mayoritas bangsa yang berpenduduk beragama Islam diajak kembali Quran dan Sunnah, orang yang tanggapan apa-apa. Ya walaupun suruhannya baik, gak ada tanggapan ya. Nah kita ini yang menanggapi. Sebelum beliau menyuruhkan, kita sudah ke sana. Ya lah. Namun, apa yang kita lakukan ini banyak dihambat, dihalangi, dicaci maki, dianggap aliran sesat. Jadi saya kira jalan selamat malah dianggap sesat. Nah saya ini pengajian dibubarke. Bareng kontes Ratu Ayu didukung. Ya enggak? Aneh kan? Nah mau jadi baik bagaimana? Nah ini jangan mengharapkan siapa. Kita harus mulai dari dirinya sendiri. Orang-orang yang dibina Al-Quran ini yang jadi baik. Tapi gandeng negara kita itu besar, penduduknya banyak. Nah kita paling tidak berusaha merubah situasi ini ya, dari sedikit demi sedikit. Ya, sekarang orang ibut kena penyakit pekat, pelacuran, perzinaan, ya, perjudian, mabuk-mabukan. Nah, coba, sampai di penjara aja bisa mendirikan pabrik ekstasi, coba bayangkan. Ini penjara, isi so, jadi raja malah. Ya. Luar biasa kan. Coba yang penjara kan orang dihukum, lah kok iso masih dagang ekstasi jutaan-jutaan. Jumlahnya jutaan pelektasi ditemukan di situ di apa penjara ora nek sing jaga. Ada ndak kira-kira? Nah, sing jaga itu siapa? Ya mesti tunggale. Ya dah. Padahal beragama Islam juga mesti yang jaga-jaga itu banyak kan beragama Islam. Ya sama sampai kebobolan. Maka kita prihatin kalau melihat-melihat begitu prihatin. Tidak usah nyalahkan sana sini, itu salah kita semua. salahnya umat Islam. Mengapa Allah mentakdirkan bangsa ini mayoritas beragama Islam, tetapi tidak bisa membawa kesejukan? Harusnya kalau negara beragama Islam mayoritas penduduknya, negara ini sejuk, aman, tentram, bersih daripada penyakit masyarakat. Harusnya begitu. Tapi mengapa tidak? Mungkinkah ini ya sudah sampaikan oleh sabda Rasulullah, akan datang suatu zaman Islam itu tinggal namanya. Saya tialan nas zamanun la islama illasmuhu. Islam itu tinggal namanya saja, pengakuannya saja. Ngakunya Islam, tapi perilakunya jauh dari tuntunan Islam. Walal Qur'ana illa rasmuhu. Quran ya masih ada, tapi tinggal tulisannya saja, suara-suaranya saja. Sampai Quran dipelajari enggak boleh kok, cukup dibaca saja biar dapat pahala kok. Quran diturunkan sebagai hudan, petunjuk. Lah kalau orang itu dipelajari, itu petunjuk apa yang kamu dapat dari situ? Mau petunjuk apa? Berapa banyak umat Islam yang masih tersesat akidahnya? Bukti itu. Ya, akad pagi ada yang nyerahkan jimat sampai 3 lemari itu. Quran, Stambul, macam-macam. Nek salat ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi minta selamat pada Kiai Brojol. Pada anu ya, macam-macam di ya Quran besar, membaca besar aja susah. Mana dadek kecil-kecil ada 30 atau 40 Quran Stambul di lemari itu. Nanti masih ada yang nyerahkan jimat enggak? Belum ada. Ada. Nah, masih ada itu. Nah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Lah kok yang dindi njaluk selamat karo jimat. Itu akidahnya. Akidahnya masih banyak yang terkencong. Kemarin ada anggota DPR yang datang ke sini, saya lihatkan jimat itu. Apa dia cerita? Wah, teman-teman DPR itu ya banyak Ustaz yang punya jimat-jimat itu. Malah ini akan ada pencalonan ini, banyak yang cari-cari. Terus tak kandani, jangan rene wahi. Kamu ajak sini, suruh milih jimat yang mana. Nah, maka jangan dianggap anggota Dewan itu pinter, bodoh. Minta jadi anggota Dewan kok ngantongi jimat. Itu nanti kalau jadi seolah yang datek ke itu. Padahal Allah mengatakan, Qul lillahi malikal mulki tu'til mulka mantasa wa tanzi'ul mulka mimantasa wa tu'izzu mantasa wa tudhillu mantasa biyadikal khair. Coba dibaca itu ayatnya. Surat Al Imran ayat berapa itu? Surat Al Imran ayat 26. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Ya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala ya. Sesuatu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhil man tasha biyadikal khair. Ya Allah yang mempunyai suatu kekuasaan. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut dari siapa yang dikehendaki. Memuliakan kepada siapa yang dikehendaki, menghinakan kepada siapa yang dikehendaki. Di tangan Allah segala kebaikan. Ini bisa, ini di Karanganyar ada pilihan bupati tuh ini. Maka warga Karanganyar memang saya berikan kesempatan dah kamu ya. Maka di bawah tadi masih agak kosong. Karanganyar kan banyak Do pilihan sih, nih bar milih Renio udah ngaji, jangan sampai hilang. Gua ini. Belum tentu kamu yang terpilih jadi bupati itu dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi yang terpilih itu orang yang dihinakan. Kalau tidak terpilih jangan sakit hati. Bisa jadi kamu itu yang dimuliakan oleh Allah. Biatil khair. Kalau kebaikan itu di tangan Allah. Nah kamu jadi bupati mau ngarep masuk penjara. Mau ngarep korupsi. Nah, itu berarti kamu dihinakan oleh Allah. Jadi bupati kok mau ngarep korupsi coba. Ya, itu dihinakan kamu jadinya. Tapi kalau kamu tidak terpilih, kamu sabar. Wah, ini ya. Tidak terpilih ini mungkin baiknya menurut pandangan Allah saya tidak jadi bupati. Baik, maka biatikal khair. Jadi jangan malah yang dimuliakan itu yang jadi, tidak bisa jadi yang dimuliakan itu yang tidak jadi tadi. Jika karena kamu tidak jadi, kamu bebas dari serempetan-serempetan harta yang tidak halal itu. Tapi kamu yang jadi, bahaya itu. Kalau tidak kuat, kamu termasuk yang dihinakan. Maka saya katakan anggota DPR bodoh itu ya itu yang kepengin dadi anggota DPR kan dadak golek jimat njaluk aneh lah. Nek sing meneh jimat, nek jimat itu marai bisa mengangkat kamu jadi anggota dewan. Mesti ora dikake kowe, dinggo dhewe sing menehi kuwi. Nah, nek gelem mikir ke sana kan gitu. Nah, iya enggak? Mulai bodoh, harusnya memikir. Kenapa ini ya saya kepengin jadi calon anggota, kepengin jadi anggota DPR dikasih jimat ini. Nek aku dak, kalau saya jadi anggota DPR karena jimat ini, kenapa ini tidak dipakai yang memberi saya saja? Nek kira-kira dengan jimat itu bisa mengangkat diri jadi bupati atau jadi anggota dewan, mestinya dipek dhewe karo sing ngangkat sing menehi jimat tadi. Ya. Saya kepengin jadi bupati nek jimatnya sah kasihan kamu kok sing dadi kowe wis tak pek dhewe jimate kan gitu mestinya pikirane. Ora. Ya kaya wong tuku buntut zaman biyen iki lho. Sampai kon nang buntut. Pak, niki besok yang keluar yang mana? Nanti kasih syarat. Ya. Gambar kursi, gambar ropo no. Wes. Bareng ditebak ora metu, wah pancen aku bodoh. Jane gambarane wis cetok banget lho. Gambar kursi berarti angka 4. Gitu. Itu gambar kacamata berarti 00. Wah, jane wis gambarnya wis makna banget ning aku salah tebak bodohku dhewe. Ngarani bodoh, bodoh banget pancen kamu. Kalau kamu pandai, daripada nomor itu diberikan kamu supaya kamu dapat, mesti untuk beli dia sendiri, oh dia butuh duit. Timbang mau kamu kasih nek untuk PKI lah, ya ta? Wis iki genah, ngerti sing itu tak tuku dhewe, mesti gitu dia. Buandeng saking bodohne minu rametu, rametu nganti wong edan ditekoki sesuk metu apa coba. Ada orang tidak normal kayaknya ngomong sesuk metu apa tapi kok dibuntute. Nah, udah kalau itu hilang maka Quran dan Sunnah jadi pegangan teguh. Lan tadzillu ma masaktum bihima. Kamu pegang teguh Quran dan Sunnah tidak akan sesat. Kadang-kadang orang Islam tidak percaya. Banyak orang Islam tidak percaya pada Quran dan Sunnah itu banyak. Jangan dikira semua orang Islam percaya. Termasuk ya kamu orang Islam masih pegang jimat-jimat itu berarti kamu tidak percaya pada Quran dan Sunnah. Kalau kamu percaya kepada Sunnah Nabi, buang semua itu. Kamu datang kepada dukun membenarkan pembicaraan dukun itu 40 malam sholatmu gugur. Sampai Nabi begitu lah kok malah kue medino moron yang dukun. Ini ya sholat. Jadi nyepeleknya Nabi. Dikandali Nabi. Kamu dapat membenarkan omongannya dukun. 40 malam sholatmu gugur. Nah kok malah yang dukun terus. Malah ada orang Islam yang jadi dukun. Ya orang karuan. Modal nulis ke surat Yasin ditulis ke. Celup nonenggon. Belas umbinin penyakit 1000. hilang. Nanti kamu taruh di rumah, ya, nanti maling masuk, anggere maca kuwi bingung, tapi bener. Lo ngarep maling dadak baca surat Yasin dek tempelke ning tembok, ya mesti bingung kamu. Maling ora kober maca surat Yasin, mesti mblebleng sing duwe turu langsung jiku ya apa kok dadak maca surat Yasin. Ini banyak orang Islam yang tidak percaya pada Quran dan Sunnah. Ngakunya yaitu kitab sucinya apa? Quran. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ini tidak nurut Quran nurut Nabi Muhammad. Tidak, aku melu mbah-mbahku dhisik wae. Itu tidak sedikit umat Islam yang semacam itu. Maka jangan berharap banyak kontribusi dari umat Islam yang ada di tempat negeri kita ini. Masih perlu umat Islam yang sekarang mengaku beragama Islam itu masih perlu dibenahi, diislamkan betul. Aja ngislamke wong kafir. Islamno sing wong Islam tenan kuwi dingertekke tenan Islam. Biar mengamalkan tuntunan Islam. Kalau sudah Islam diamal, dimengerti dan diamalkan, insyaallah negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Enggak usah cepat-cepat pengin dadi negara Islam. Ya ta? Kamu mendirikan negara Islam modalmu apa? Nanti yang menolak orang Islam sendiri. Dari Islam tentu diatur dengan syariat Islam. Lah kalau diajak syariat Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Kalau diajak kembali Quran dan Sunnah, jawabnya, nah, enggak usah. Cukup kami mengikuti apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang. Walaupun nenek moyangnya itu jauh dari aturan Islam. Ya, apalagi kamu jadi, setuju boleh, tidak setuju boleh. Ya. Apalagi? Berusul halaman 4. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, pernah gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari yang sangat panas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat bersama para sahabat. Beliau berdiri lama sekali sehingga banyak yang jatuh. Kemudian beliau rukuk lama, lalu bangun dan berdiri lama, lalu rukuk lama, kemudian bangun dan berdiri lama, kemudian sujud 2 kali. Kemudian beliau berdiri dan melakukan seperti itu sehingga sholatnya mengandung 4 rukuk dan 4 kali sujud. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang akan kalian masuki. Diperlihatkan surga kepadaku sehingga aku mengulurkan tangan akan mengambil petikan buah surga itu, tetapi tanganku tidak dapat mencapainya. Diperlihatkan pula kepadaku neraka. Aku melihat di dalamnya ada seorang perempuan Bani Israel yang disiksa sebab kucingnya. Dia mengikat kucing itu tanpa memberinya makan dan tidak pula membiarkannya untuk makan serangga tanah. Aku juga melihat Abu Sumamah Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Orang-orang berkata, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana melainkan karena meninggalnya orang yang agung. Padahal sebenarnya keduanya adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Dia tunjukkan kepada kalian. Karena itu, apabila keduanya gerhana, maka lakukanlah sholat hingga muncul kembali. Dari arti hadis ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon dijelaskan maksud berdiri lama sekali sehingga banyak yang jatuh, juga rukuk dan sujudnya lama. Apakah bacaan rukuk dan sujudnya berbeda dengan sholat fardu yang biasa kita baca, yakni subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Abu Sumamah Amr bin Malik menarik ususnya di neraka? Yang ketiga, setelah bacaan at-tahiyat pada sholat gerhana, apakah ada bacaan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri dan seterusnya, Ustaz? Jadi pertama, berdiri lama, rukuk lama, sujud lama. Sampai banyak yang jatuh, gak kuat tadi berdiri kan. Kalau berdiri lama mungkin saudara tahu, ya mungkin ayat atau suratnya yang dibaca panjang. Maka sholat tarawih malam atau sholat malam biasanya Nabi mengawali dengan dua rekaat sholat yang ringan. Yang ringan itu bacaannya pendek, bacaannya panjang. Ya panjang. Nah kalau kita panjang no mesti orang mau ngambruk turu ya. Mau salat bacaannya roto imamnya roto sweno yang ngeluh. Kita paling panjang jadi imam tuh bacanya ina atau ina kal kautar. Nah rukuk lama, sujud lama, apa bacanya berbeda. Ya. Yang jelas yang kita ketahui tuntunan Rasulullah, ya, yang diajarkan kepada umatnya, kalau membaca rukuk itu. Tidak hanya itu, tidak subhanallah rabbiyal azim, tidak hanya subhanallah rabbiyal a'la, tidak. Ada lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli juga ada. Mungkin sujud lama ditambah doa karena Nabi mengatakan sedekat-dekat hamba pada Tuhannya di waktu sujud. Fa'akthiru doa, maka perbanyaklah doa. Mungkin Nabi memperbanyak panjang doa. Ya tak? Itu, sehingga terlalu panjang. Nabi membaca dihayati betul. Dihayati, diresapkan di dalam hatinya. Mungkin jadi panjang waktunya. Walaupun mungkin membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli, kalau diresapi, dihayati, direnungkan, ya jadi panjang. Kalau kita kan tidak, orang ngerti arti ini kok. Macamnya ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli, artinya apa? Ya mbuh. Maka bacaan sholat itu sebaiknya dipahami artinya. Kalau membaca paham artinya paling tidak sambil membayangkan artinya diresapi maknanya kedekatan pada Allah makin dekat. Dan dengar ini rapudeng ya semua cowok. Setelah kesusu Fatihah gue nek perlu mau alhamdulillahirrahmanirrahim walabdolin amin udah. Kamu lihat yang sholat tarwih 23 rakaat 7 menit itu coba mau coba. Yang kemarin ditayangkan di sini itu. Coba mau coba pilih menit. Ya, itu kita lihat ya itu. Itu kejadian bukan nggak. Karena kamu sudah saya perlihatkan toh praktek. Ya, orang yang sholat 7 menit 23 rakaat gerakannya pun seperti itu. Mocone mau coba coba. Nah maka Nabi itu sambil diresapi dihayati ya. Dengan keagungan Allah ya jadi lama bacaannya. Itu yang kedua, mengapa itu? Apa itu yang menarik ususnya di neraka? Nabi kita mengatakan seberat-berat neraka yang paling ringan siksaannya itu. Ya ta? Ada yang hadis menerangkan kalau lamaan kaki menginjak bara api di neraka itu otaknya ini mendidih. Ada lagi orang yang dimasukkan ke neraka ususnya keluar brodoli, dia berenang lenggak-lenggak di neraka, itu merasa siksa yang paling berat padahal itu yang paling ringan. Orang tadi menurut ususnya neraka tadi ususnya keluar masuk di neraka ususnya keluar, itu siksa yang paling ringan itu. Nabi menggambarkan yang paling ringan aja. Yang paling ringan aja seperti itu, yang berat gak bisa dibayangkan. Lo jawani-wani melebun rokok. Iya kan? Ben aku sok rokok sik rapopo terus melebus warga. Duh ususmu brodoli sik. Jadi kok saja enak gitu loh. Rokok sik. Itu yang kedua, itu siksa neraka menunjukkan orang yang disiksa di neraka itu ususnya keluar. Dalam perut isinya itu brodoli. Yang ketiga apa tadi? Setelah tahiyat apakah ada bacaan doa? Ada itu. Memang dituntun kan bacaan setelah tahiyat ada bacaannya itu. Sholat wajib, sholat sunnah setelah baca tahiyat ya terbaca itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Semua bacaan sholat itu sama, baik wajib, sunnah, pokok-pokoknya sama. Apalagi di hadis tersebut ada seorang wanita Bani Israel yang disiksa karena kucingnya. Yang ditanyakan, itu kasus kucing-kucing saja atau hewan yang lain juga Ustaz? Karena saya pernah melihat teman saya menangkap tikus dan menjemur di tempat yang panas. Dan saya ingatkan dengan hadis tentang kucing tadi, karena pemahaman saya bukan karena hewannya saja, tapi karena perbuatan yang menyiksa binatang. Apakah pemahaman saya itu bisa dibenarkan, Ustaz? Ya, betul. Jadi maksudnya jangan menganiaya binatang. Ya, umat Islam itu dituntutkan Nabi, kita itu punya jiwa kasih sayang. Kepada binatang pun harus dikasih sayangi. Maka kalau kamu mau menyembelih binatang yang boleh kamu makan, halal, menyembelih pun diusahakan. Pesonya ditajamkan. Supaya binatang yang disembelih itu lekas mati, jadi tidak menyiksa. Itu kasih sayang manusia kepada binatang. Ya, pesonya tajamkan, terus menyembelih, tidak hanya di nakernya ini, ya, otot-otot kecil di kanan kiri atau di lingkaran leher itu disangkut semua biar lekas mati. Itu namanya ada rasa kasih sayang pada binatang. Jangan malah menyembelih pesunya tumpul bareng ora kedah sik leren sik diungkal sik. Nah, penyiksaan itu. Wah, kok ora tugel-tugel biasa dulu lah, dosa itu. Jadi ini titik beratnya. Orang menyiksa kucing saja bisa membawa dirinya ke neraka. Artinya, walaupun kamu ya boleh memelihara hewan, tapi juga haknya diberikan. Nah, kucing itu andai kata kamu piara tidak diberi makan, tidak apa-apa, malah bisa cari sendiri. Lepaskan, maksudnya dilepaskan. Jangan diikat, jangan dikurung. Dilepaskan, dia bisa cari makan sendiri. Kadang-kadang malah dapat bandeng. Diculke malah dapat pupuk gending. Engko tanggane bungok-bungok, wah kucingmu nyolong bandengku. Lah, salahnya ndokoke ora tepat, kucing ora ngerti dosa. Gitu kan? Nah, maka kucing pun, ya betul pendapat, tidak hanya kucing. Kalau emang kucing, kamu nyiksa kambing, boleh. Wes di taleni ora dipakani sampai mati. Itu maksudnya orang Islam, jiwa orang Islam itu punya jiwa kasih sayang. Ya dah? Maka Nabi mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, ya dah? Tidak kamu beriman sehingga kamu berkah apa itu? Tidak masuk surga sehingga kamu beriman. Tidak kamu beriman sehingga kamu berkasih sayang. Jadi orang yang beriman itu muncul jiwa kasih sayangnya. Tidak hanya kepada sesama manusia, binatang pun dikasih sayangi. Berikan haknya. Nih, nyiksa kucing, masuk neraka. Ada lagi dalam satu hadis, orang masuk surga karena memberi minum apa? Anjing. Anjing yang kehausan, ya habis dalam perjalanan dia sendiri haus, wah melihat ada sumur, dia turun, minum. Setelah dia naik dari sumur tadi, lihat anjing menjilat-jilat debu itu sambil mencakar-cakar. Dia berpikir, wah ini mungkin anjing ini kehausan seperti saya tadi. Dia turun lagi, turun ke sumur tadi. Sepatu butnya yang tinggi itu dipenuhi dengan air. Terus dia naik, dalam riwayat itu membawa sepatu yang berisi air sampai digigit tangannya untuk rambatan naik. Sampai di atas diberikan minum pada anjing tadi. Ya, peristiwa itu sampai kata semua orang itu masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Itu kasih sayang pada anjing pun. yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Kalau kamu lihat anjing mau begitu, dah, ngomong-ngolado ya. Oh, anjing kadang lewat, tidak salah apa-apa, lewatnya kamu lempari, ngolado ini. Lempari, padahal ini tadi memberi minum loh malah. Ya, kamu lempari. Kemudian nyedak masjid, wah mesti bawa kebuki. Ngolado. Maka kalau ngaji itu yang lengkap, jangan hanya cerita-cerita. Ini ada hadis begini, oh berarti betul-betul manusia yang beriman itu harus berkasih sayang pada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu menjadi khalifah fil ardi, penata akil Allah di muka bumi ini, maka punya jiwa kasih sayang menyantuni pada sesama manusia, apalagi sama manusia, apalagi pada manusia, pada makhluk yang lain saja kita diperintahkan untuk menyayangi tadi. Sehingga digambarkan, kamu tidak menyayangi kucing, kamu siksa sampai, ya, tidak kamu makan, tidak beri minum, diikat sampai mati, masuk neraka. Apalagi? Apa maksud dan arti sholat hajat? Apa bedanya dengan sholat istikharah? Jika saya berkeinginan bekerja di suatu tempat, agar mantap dengan maksud tersebut, sholat apa yang harus saya kerjakan, Ustaz? Kamu kok ada apa tanya? Aku mau baca brosur apa enggak? Nah, brosur itu terangkan, sholat hajat itu apabila orang mempunyai apa? Hajat, mempunyai keinginan sesuatu, supaya keinginannya bisa terpenuhi, maka sholat hajat. Kalau sholat istikharah lain, sholat istikharah itu minta kepada Allah untuk dipilihkan, ya, diberi kemantapan. Misalnya akan melakukan suatu pekerjaan atau memilih sesuatu hal antara iya dan tidak, sudah masih ragu, mohon petunjuk pada Allah, supaya diberi kemantapan. Kalau sekiranya itu membawa kebaikan dunia dan akhiratku, membawa kebaikan agamaku, membawa kebaikan kehidupanku, mudahkanlah ya Allah itu untukku, ya, mudahkan untuk siapa itu, lah itu istikharah. Tapi kalau sekiranya tidak membawa kebaikan bagi kehidupanku, bagi agamaku, bagi dunia akhiratku, jauhkanlah ya Allah itu dariku, dan jauhkanlah dia dariku juga. Nah, jauhkan aku dari dia, jauhkan dia dari aku, sudah tidak terpikir lagi. Nah, gitu. Kalau sholat hajat itu, saya mempunyai hajat, misalnya banyak mempunyai keinginan supaya ngelamar gawean diterima, lah sholat hajat. Saya akan ujian biar lulus, sholat hajat. Ini 2014 saudara mau nyalon presiden, lah sholat hajat. Ada tidak yang mau nyalon presiden? Ini ada lowongan, kan presiden hak semua bangsa, siapapun boleh nyalon presiden. Perkara dadi apa enggak, ini yang penting calon. Nah, itu dah. Nah, itu sholat hajat. Biar hajatnya, keperluannya terpenuhi, maka terus sholat hajat tadi. Tapi, telah diteliti, sholat hajat itu hadisnya dhaif. Sudah pernah sholat hajat? Nah, hadisnya dhaif. Nah, perkara kamu doif-doif rak hadis, silahkan sholator apa-apa. Tapi ini ditunjukkan loh, sholat hajat itu berdasarkan hadis. Kalau hadisnya diteliti tenan, ternyata hadisnya doif. Hadis doif itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Namun demikian kamu tetap senang nekat, silahkan. Ini hanya ditunjukkan loh kedudukan hadis. Sholat hajat itu hadisnya doif, ya. Namun kami tidak melarang, kamu mau sholat hajat, silakan. Mau nek butuh ngerti ilmunya sholat hajat berdasar hadis itu, hadisnya tidak bisa dipercaya. Gitu ya. Jadi bukan berarti kami melarang sholat, salaton yang harus sholat. Nah, sholat supaya sukses itu sholat apa? Jenenge, tidak ada itu. Ya. Sholat khusus untuk sesuatu itu tidak ada. Ya, salat itu sudah diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah, inna salati. Nah, kalau dirinci itu inna salati lillahi rabbil alamin. Salatku hanya mengharap ridha Allah, bukan sesungguhnya salatku ben lulus ujian. Sesungguhnya salatku ini ben entuk bojo. Sesungguhnya salatku itu biar rezekinya banyak. Tidak, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kalau dirinci itu inna salati lillahi rabbil alamin wa nusuki lillahi rabbil alamin wa mahyaya wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu jangan hanya apumnya pamrih yang lain-lain kecuali lillahi rabbil alamin. Apalagi dalam brosur ini disebutkan bahwa salat sunat hajat tidak dapat diamalkan. Namun saat ini saya memiliki hajat yang sangat mendesak. Begini Pak Ustadz, saya adalah pensiunan pegawai. Dulu saya mendapatkan pesangon pensiun cukup besar. 2,5%-nya saya keluarkan zakatnya kurang lebih 25 juta. Sebagian saya belikan tanah sawah, sebagian saya gunakan untuk usaha, sebagian untuk keperluan lain-lain. Adapun zakat saya berikan kepada masjid, panti asuhan, kerabat yang membutuhkan, beberapa orang yang membutuhkan tambahan modal. Namun saat ini, usaha saya tidak berkembang. Saya banyak menanggung hutang, uang tersebut sudah habis, tersisa tanah sawah yang akan saya jual untuk menutup hutang-hutang. Namun sampai sekarang tanah sawah saya tersebut belum laku jual. Padahal semua usaha sudah saya tempuh, saya jual atau cari pembeli langsung lewat maklar, lewat iklan dan lain-lain. Saya juga pernah minta doa kepada seorang ustadz agar mendoakan saya diberi air putih untuk disebarkan di sawah tersebut, tapi hasilnya juga tidak ada. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya kerjakan dengan hajat saya tersebut, mengingat saya sudah sangat terdesak dengan hutang-hutang? Dua, apakah zakat saya keliru sehingga harta saya tersebut saya rasakan tidak berkah? Tiga, mohon dengan sangat Bapak Ustadz berkenan mendoakan agar tanah saya segera laku. Saya yakin doa ulama seperti Bapak akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Nah, kenapa kamu enggak mau doa sendiri? Dungo ndadak nyang ulama bareng kayak air putih sebarno. Apa eneng air ora putih? Ini air ora putih iki sirup. Ini doa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, aku kabulkan doamu. Juga Allah pesan kepada Nabi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, hai Muhammad, katakan, nah itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan. Ya, permohonannya, doanya kalau dia berdoa kepadaku. Ya, akan mengabulkan. Maka doa itu jangan menggantungkan doanya orang lain. Lebih baik kita berdoa sendiri. Ya. Jangan seolah nek doake ustaz, doa ulama mesti kabul, ndak. Ya. Kalau kabul doane ustaz, doane ulama, ya. Ulama iku dhewe ndonga dhewe rong karuan. Saya itu doa untuk saya sendiri belum karuan kabul apa mlen ndongake kowe. Ya kan? Nah, maka doa itu yang penting dirinya sendiri, mohon kepada Allah. Minta doa pada yang lain boleh, itu membantu doa. Tapi jangan ada ketergantungan hanya doa. Doa harus disertai dengan ikhtiar. Kita lapar, contoh yang gampang. Kita lapar, mohon kenyang, kalau enggak usaha enggak kenyang. Ya. Ya Allah, kenyangkanlah perut saya ya Allah. Ya. Padahal di situ ada nasi, ada lauk pauk lah kan, donga tok ora gelem mangan. Oh, lapar kamu. Lebih baik kamu ora donga ndang cukup sego makan lap, kenyang sudah. Maka doa itu penting. Doa mukul ibadah. Tetapi doa itu jangan hanya omong kosong, mendoa saja tidak disertai dengan usaha. Usahanya harus disesuaikan dengan doanya pertama. Yang kedua, jangan menggantungkan doanya orang lain. Allah itu lebih cinta kalau dimohon oleh hambanya sendiri. Ya. Dah, kita mohon perkara minta bantuan doa orang lain boleh saja. Tetapi jangan terus wis didongakke Ustaz, aku rasah ndonga. Lagi dungane mah koyo nggon air putih iki mau. Wis kok nyiramke ning sawah mesti kabul, lho ternyata ora kabul. Nah, maka itu pelajaran buat kita. Ya, kita yakin. Lah saya dosa saya banyak. Doa ya ora kabul lho. Kalau kamu merasa doanya dosanya banyak, jangan malah jauh dengan Allah. Wis dosane banyak, doa saja ngongkon wong liya. Jadi dengan Allah kan makin jauh. Kalau saya merasa dosa saya banyak, mohon ampun, istighfar, berdoa mohon ampun kepada Allah. Nah, terus memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal kebaikan, menebus dosanya tadi dengan amal-amal baik. Orang lain boleh membantu doa, boleh. Tapi jangan menggantungkan doanya orang lain. Itulah. Itu ya. Nah, mudah kalau supaya kamu jual sawah lekas laku. Satu, jangan kamu jual di atas harga umum. Ya, makanya harganya umum, misalnya 1 meter, misalnya ya, 1 meter 500 ribu, kamu minta 1 juta. Ora payu. Maka cara Nabi itu kalau jual beli, orang Islam itu menjual mudah, membeli mudah. Ya. Menjual itu ya sesuai harga umum berapa ada harga umum. Nah, kalau umum harganya umum, insya Allah laku. Yang kedua, kalau belum laku-laku jual itu, apalagi sawah, gak sawahmu luas, sadari sekarang ini golek duitnya terlalu angel. Ya ta? Timbang tak nggo tuku sawah. Ini kadang-kadang. Nah, kecuali kalau itu pengembang-pengembang properti-properti itu, nah, toko nanti kalau mau dibangun jadi rumah lah, coba tawarkan ke properti itu harganya itu, sambil mohon pertolongan pada Allah. Nah. Kemudian masalah hutang, uang dapat pensiun. Zakatnya 2,5% saja 25 juta pesangonnya. 2,5% 25 juta. Berarti kan besar itu. Besar kan. Lah kok malah dadi duwe utang akeh iki piye? Lah gitu. Disangoni akeh kok malah dadi duwe uang utang akeh. Sing do ora nduwe pensiun iki malah do ora nduwe utang. Gitu. Nah, itu mesti ambil pelajaran, ini salah kelola kita. Kadangkala orang itu nek jenenge utang kuwi wah. Anggere metu seneng, orang mikir nyaurku engko piye gitu loh. Banyak tau orang yang utang ke bank ya. Dah dikabari, "Oh, besok cair utangnya." Kandhani seneng, "Bu. Besok cair iki, besok kan tanda tangan neng bank kamu dengan saya." "Oh iya, Bu." Ibu karo bae mangkat. Sesuk bar napa ditus tuku apa, Pak? Nah, itu sudah itu alamat akan reso nyaur. Ya ta? Masa baru langsung. Saya saka bank langsung mampir tuku ning toko emas, tuku gelang, tuku kalung tekan. Lah wis entek dah. Mestinya utang itu rencana untuk apa? Begitu dapat sesuai dengan rencananya tadi untuk apa? Ya. Jangan seneng utang tok, iki gue bakali nyaur gitu loh. Ya maka itu ambil pelajaran. Ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydihim. Musibah kesehatan yang menimpa pada seorang itu karena tangannya sendiri, salahnya sendiri. Nah, itu dengan begitu, maka bukan kita terputus asa, kita berusaha. Saya punya hutang, punya tanggungan sawah sekian, kalau nanti laku bisa menutup hutang. Lah sekarang kita jual dan sungguh-sungguh. Tawarkan. Ya. Kalau perlu Bapak tunjukkan. Lah saya ikut membantu menawarkan mau neng endi sawahmu. Ya. Siapa tahu nanti orang MTA ini ada yang beli. Siapa tahu. Ya ta? Ya tak ewangi nawake, aku ora njaluk persen sudah. Enggak minta. Aku udah. Lah itu saya di samping saya membantu doa, bantu usaha menjualkan tadi, berarti ikut membantu namanya. Namung dongake tok ora melu usaha ya. Nah gitu, di samping itu Bapak jangan menggantungkan doa saya. Di samping itu Bapak juga berdoa sendiri dan berusaha menjual tanah tadi. Perkara utang ora usah kemrungsung wis kebacut kok. Ini kebacut sudah. Punya jagan ini nanti kalau sudah laku tutup utang. Nah, itu tapi juga jangan terkencang. Begitu laku harus ditutupkan. Kok laku urusan ngitu ku apa-apa neh. Lah barang wis entek tanahe hasilnya jual tanah, utangnya jek utuh, dolke apa neh terusan. Insyaallah asal tidak ada niat jelek, tidak nyaur, ndak Allah beri jalan. Saya punya utang. Ya, saya punya utang. Saya punya barang akan saya jual untuk menutup utang saya. Nanti Allah memberi jalan. Yakinlah pada janji-janji. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang berusaha betul-betul bermujahadah untuk menempuh jalan Allah, ya, Allah akan membuka jalan-jalannya yang untuk bisa ditempuh itu. Jadi ketergantungannya kepada Allah. Jangan kepada kiai, jangan kepada ustadz, pada Allah. Minta doa, bantuan doa pada kiai, kepada ustadz, boleh. Ya. Ini doa anda di KR putih, saya sudah percaya. Kiumbinan, ini arep turu bureh noneng batukmu, ben tenang. Gitu-gitu, jangan percaya. Sekarang zaman modern. Ya. Jadi ya, Bapak ya. Perkara zakat tadi, ya memang tidak tepat tadi. Zakat dikasihkan orang yang butuh. Padahal kabeh uang, butuh. Zakat itu sudah ada kolomnya. Siapa yang berhak menerima? 8 golongan tadi di dalam surat Tobat ayat 60 itu. 8 golongan itu orang yang berhak menerima zakat. Ya, selain itu tidak berhak. Tapi manusia sekarang walaupun tidak berhak diberi ya mau. Mau diberi kok. Maka kita harus keluarkan. Mengerti zaman golongan tadi ya. Panti asuhan, barang panti asuhan ini tidak punya hak, kolom panti asuhan itu enggak ada. Anak yatim itu pun juga enggak ada. Panti asuhan itu kan yayasan biasanya. Ngupeni anak-anak yang diasuh di situ. Ya enggak? Yayasan. Nah, yayasan itu bisa jadi yayasan itu malah kaya, banyak bantuan, banyak sumbangan, banyak ini. Nah, gitu kan? Oke, itu ya. Enggak usah putus asa, Bapak. Insyaallah saya mohon pada Allah tanah dijual sesuai dengan harga yang umum, ya. Di mana tempatnya saya boleh membantu untuk menawarkan, insyaallah saya bantu. Sambil saya bantu doa mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar untuk menutup hutang ini dengan menjual tanah segelaku. Maka samping doa, kami ikut membantu menjualkan. Di samping itu Bapak juga berdoa dan membantu. Apa itu berusaha sesuai dengan doanya. Apalagi? Menyambung tentang zakat, Ustaz. Saya ditinggal ibu saya, usia saya 8 tahun. Bapak meninggal, usia saya 13 tahun. Saya mempunyai adik dan kakak yang mempunyai sakit jiwa atau depresi sudah 20 tahun sakitnya. Selama ini adik dan kakak saya dibiayai gotong royong keluarga dan dari keluarganya pas-pasan. apakah zakat saya boleh dikasihkan adik dan kakak saya? Sebab kalau tidak dikasihkan adik dan kakak saya masih kekurangan, Ustaz. Lawang itu adikmu, kakakmu, ya, kamu ada kelebihan. Adikmu, kakakmu kekurangan. Ya kamu berikan kan, lawang itu adikmu, kakakmu. Ya tak? Aja disikuwe duit zakat. Duit zakat itu tutup duitmu. Jadi kita harus tertanam perasaan. Allah memberikan uang pada saya 1 juta misalnya. 25 ribu itu bukan milik saya. Oh coba tum-tumkan neng masmu, neng kakakmu. Enggak, ini orang yang punya. Lah kecuali kalau kakakmu termasuk orang miskin, boleh. Tapi kalau masa kakaknya miskin, adiknya kaya, dimiskinkan. Ya. Saya kaya, oh adik saya miskin, saya bantu dari uang saya. Saya bantu. Jadi membantu pada saudaranya itu dari uang saya. Ojo nggo bantu bukan uangnya sendiri, namanya tidak membantu. Ya. Itu punya haknya dia, boleh diberikan kalau memang termasuk dia miskin, zakat kamu berikan dia boleh saja. Kalau dia termasuk orang miskin. Apalagi? Tentang sholat sunnah rawatib. Apabila mengerjakan sholat jamak qasar antara maghrib dan isya, maka apa ada tuntunannya mengerjakan sholat sunnah rawatib setelah sholat maghrib? Ya ada lah. Mau jamak tadi? Iya, di jamak qasar. Jamak qasar, sholatnya di jamak, tidak ada sholat sunnah. Bar maghrib sholat sunnah sih. Tidak, namanya tidak jamak itu. Jamak itu selesai sholat maghrib, ya terus langsung sholat isya, namanya menjamak. Jadi orang bar maghrib diselani sholat. Orang jamak namanya itu. Apalagi? Pertanyaan dari Brosul cukup. Ini ada satu pertanyaan yang mohon dijawab sekarang. Ya. Satu minggu yang lalu, saya dilamar seorang laki-laki yang saya dan keluarga saya belum kenal. Laki-laki itu tahu saya ketika saya mengantar kakak sepupu pulang ke rumahnya. Dia lalu meminta ayahnya untuk mencarikan info tentang saya. Melalui kakak saya, orang tuanya dapat alamat rumah saya. Ketika orang tuanya melamar, saya tidak ada di rumah karena saya bekerja di Solo. Lamaran itu belum saya jawab sampai sekarang. Pertanyaan, jika saya menjawab saya mau, pernikahan akan berlangsung 2 tahun setelah pelantikannya, yaitu bulan depan. Apa menurut Islam hal ini diperbolehkan? Karena dia harus tugas dulu 2 tahun, dan jika diperbolehkan, apa dalam 2 tahun itu saya boleh menerima lamaran dari orang lain atau tidak, atau dapat membatalkan lamaran dia? Dalam menjawab lamaran, hal-hal apa saja yang harus saya perhatikan agar pilihan saya sesuai dengan ajaran Islam, Ustaz? Belum kenal aja belum itu, Pak. Ya, areng lamar kenal aja belum. Dia boleh juga berusaha untuk mengenal siapa yang lamar saya itu orang mana, siapa, ya cari sisik melik, tanya orang yang dekat-dekat, orang itu siapa. Kok ngelamar saya, ya? Ternyata kuwi jajan muridnya Freddy. Kiga muridnya Freddy Budiman, ya? Ya, maka ya perlu dikenali betul. Kalau memang dia orang Islam, ya boleh. Orang Islam itu kawin atau nikah dengan orang Islam halal. Tetapi kalau kamu belum kenal, orang tamu belum kenal, tahu-tahu ada orang lamar, ya perlu berusaha mengenal. Mengenal jangan tanya kepada dia. Kalau yang ditanya yang bersangkutan, mesti mengatakan saya orang baik. Tanya orang dekatnya, berusaha mengenali. Sebelum menerima, tanya-tanya dulu itu orang mana, alamatnya mana. Lah tanya dengan tetangga-tetangga dekatnya atau saudara-saudara yang teman-teman dekatnya, dia tanya dia itu siapa. Ya, kalau dia itu teman-teman dekatnya itu orang-orang baik-baik semua, tak mungkin orang baik. Tapi kita mengatakan anil mar'i la tasahu fas'al qarinih. Untuk mengenal seseorang jangan tanya langsung orangnya, tanya kepada kawan dekatnya. Kalau kawan dekatnya itu orang-orang baik, insyaallah dia orang baik. Kalau kawan dekatnya itu orang-orang tidak baik, ya tidak baik dia. Sebab kalau orang baik kok mempunyai kawan dekat orang tidak baik, mesti enggak bisa, enggak tahan. Tapi teman dekatnya orang-orang baik semua, oh ya insyaallah orang baik. Nah, maka itu kalau masih ragu-ragu tinggalkan, tak mayuribuka ilama la yuribuk, tinggal. Nah, perkara kamu dilamar misalnya sudah sama saya cocok, mau nikahnya 2 tahun lagi menunggu pelantikan, mungkin dia sebagai akabri atau sebagai apa nerung, kalau belum lulus belum boleh nikah ya. Tapi supaya wanita yang saya cintai, yang saya tertarik ini tidak dipakai orang lain, tak lamar dulu. Nah, kalau sudah dalam pinangan orang itu, tidak boleh menerima pinangan orang lain. Jadi ikat. Tidak boleh. Lari pasane dagangan sudah dipanjeri kok didolne. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Cara Islam tidak boleh. Barang dagangan itu sudah ditawar orang. Ditawar ya. Belum putus, baru ditawar, belum diputuskan iya dan tidak, masih dalam penawaran. Itu aja ditawar orang lain enggak boleh dalam Islam. Maka Islam itu sebenarnya indah sekali, tidak ada apa sarana penyebab untuk konflik itu enggak ada. Maka sebaiknya kalau memang sudah dilamar, ya sudah. Jangan terus nanti ada orang yang lamar lebih kaya atau lebih dipandang lebih mantap, lebih anu agamanya apa itu dunianya terus ganti, tidak boleh itu, tidak boleh. Nah, maka supaya tidak ada gangguan setan itu sebaiknya kalau sudah dilamar ya nikahnya jangan lama-lama. Masa selamar nikah 2 tahun, enteni nikah 1 minggu aja seperti 1 tahun, apalagi 2 tahun. Terus apa lagi? Jadi brosur cukup. Ayo, sudah dijawab pertanyaan minggu yang lalu. Pertanyaan tanggal 23 Juni. Ya. Saya menikah tahun 1991. Yang mengajari saya sholat adalah istri saya. Pada tahun 2000 kami bercerai. Lalu istri pindah agama ke Nasrani. Anak saya tinggal di Jakarta ikut ibunya. Sudah 3 bulan ini saya menghentikan kiriman uang saku untuk anak saya. Karena saya kecewa anak saya jadi Nasrani mengikuti ibunya. Dan anak saya tahun ini akan masuk SMK lalu minta uang untuk pendaftaran tersebut kepada saya. Yang saya tanyakan, masih wajibkah saya mengirimi uang kepada anak saya itu, Ustaz? Ambil aja anakmu, ya, karena yang berkewajiban mempunyai mendidik anaknya itu kan terutama bapaknya, tanggung jawab beri nafkah. Lah kalau anakmu ikut ibumu, ibumu Nasrani, jadi Nasrani ya wajar. Maka kalau kamu tidak rela anakmu ikut ibunya jadi Nasrani, ambil anaknya, ikut saya gitu loh, ikut bapaknya gitu. Binakah, ya. Jangan sampai anakmu nanti dididik oleh ibunya yang Nasrani tadi, akhirnya jadi Nasrani nanti anaknya. Maka Nabi kita mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yudhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Manusia lahir itu dalam fitrah. Siap beragama tauhid. Dengan kata lain, Islam gitulah. Maka nanti setelah besar jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi itu kesalahan orang tuanya. Ya. Kamu Islam, istrimu Nasrani. Anakmu ikut pada ibunya yang beragama Nasrani. Kalau tidak kamu ambil jadi Nasrani itu salahmu. Kamu salah. Ya. Kamu ikut salah. Anakmu jadi Nasrani rusak dari fitrahnya tadi. Mestinya ya sudah. Kalau kamu cerai, kamu Nasrani, pindah, anakmu, anakku saya ambil, saya yang bertanggung jawab. mendidik, menyekolahkan, memberi nafkah dan sebagainya. Lah gitu. Ya ambil aja anaknya itu. Kewajiban, kamu masih berkewajiban sama anakmu sampai dewasa. Wong itu anakmu, maka supaya tidak hanya minta harta atau minta uang saja, yang lebih utama itu pendidikannya. Saya akan memberikan nafkah anak saya dan mendidik anak saya. Ya. Kalau tidak sejalan nanti diopeningnya jadi musuh nanti kalau gede. Ambil, jadi nasihat saya, kalau memang seperti yang kamu ceritakan itu betul, anaknya diambil, dibiayai, disekolahkan, dididik yang benar. Jangan sampai katut ibunya. Nah gitu. Apalagi? Pada umumnya di Indonesia, orang pada mengejar harta atau kekayaan, bahkan sudah punya rumah, mobil, motor, dan lain-lain, tetapi masih belum mengerjakan haji, padahal sudah mampu untuk melaksanakannya. Apakah apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan banyak harta, tetapi belum menunaikan ibadah haji, nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan harta warisan itu apakah bernilai pahala bagi amal yang meninggal dunia, Ustaz? Jadi ya, orang kalau sudah mampu ibadah haji ya. Haji itu salah satu dari rukun Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau kamu mau beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan hanya sholatnya aja, ya puasanya, ya hajinya, zakatnya gitu. Ada orang Islam hanya sholat tidak mau puasa. Ada mau sholat, mau puasa, mau haji, tidak mau zakat. Ya. Orang yang tidak mau zakat, zaman Abu Bakar sudah dikatakan murtad. Murtad dari agama Islam. Nah maka itu, seluruh rukun Islam itu tidak boleh dipilih-pilih. Haji, kewajiban bagi setiap muslim. Kalau sudah berkemampuan. Mampu hartanya untuk berangkat ke sana. Mampu kondisi fisiknya, kesehatannya, mampu jalannya aman, nah itu kalau sudah begitu wajib itu. Kalau tidak melakukannya dosa dia. Dosa. Buat apa punya harta? Bisa untuk haji tidak dilaksanakan, berarti dosa kan? Setelah mati artinya hartanya tidak bermanfaat pada dirinya. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ilaman atallah biqalbin salih. Harta kalau dari panggil oleh Allah itu, hartanya, anak cucunya tidak bermanfaat. Yang manfaat itu hati yang tunduk patuh tadi. Ya. Tunduk patuh pada Allah. Allah merintahkan haji, berkewajiban haji, kamu sudah mampu, lah laksanakan. Itu nanti yang bermanfaat. Harta yang pakai untuk ibadah haji kan memang mampu lebih bermanfaat. Daripada kamu tidak haji, akhirnya kamu mati tinggal hartanya untuk rebutan anak cucunya. Nah, itu. Nah, terus harta peninggalannya apa? Dapat pahala dia. Ya. Orang yang mati meninggalkan harta apa dapat pahala? Bisa jadi malah jadi bencana kok itu. Ya. Orang mati meninggalkan harta. Kalau anak-anak yang ditinggalkan tidak dididik menurut agama, tinggali harta nanti malah jadi bisa rebutan. Pernah dengar orang rebutan harta waris? Nah, sehingga jadi putus persaudaraannya karena rebutan. Rebutan harta warisan bapaknya tadi loh. Ya, maka jangan berusaha mewarisi hartanya, tapi dididik yang anak-anaknya supaya nanti yang calon jadi ahli warisnya itu dididik mengerti agama. Kalau mengerti agama, meninggalkan harta untuk kepentingan anak-anak yang mengerti agama, insya Allah bermanfaat hartanya. Kalau anak yang ditinggali warisan tidak mengerti agama, ya, tinggali warisan malah untuk ya foya-foya nanti. Untuk main, untuk judi, untuk macam-macam. Dan perkara pahala itu, ya, urusan Allah. Kalau memang kamu meninggalkan harta yang kamu wariskan pada anak cucu itu harta yang halal, ya, bisa membawa kebaikan. Tapi juga bisa membawa bencana kalau memang anak yang kamu warisi itu tidak tahu tuntunan agama tadi. Maka yang kaitan dengan haji tadi, kalau diberi kelonggaran oleh Allah, bisa mempunyai harta, kesehatannya memungkinkan, bisa ibadah haji, jangan diabaikan. Jadi haji itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah berkemampuan. Kalau mampu tidak melaksanakan, berarti dia dosa, meninggalkan kewajiban. Seperti sholat, ya. Kamu sholat, ya, bisa, sudah bisa, mampu berdiri, mampu mengerjakan sholat, tidak sholat, ya berarti berdosa, melanggar larangan Allah. Apalagi suatu hari saya mengikuti tausiah seorang ustadz di Masjid Istiqlal Jakarta pada waktu ba'da zuhur. Dalam kajiannya membahas masalah kunut subuh, beliau menjelaskan bahwa saking banyaknya hadis dhaif yang menjelaskan tentang pelaksanaan doa kunut subuh, maka hadis itu boleh dipakai walaupun dhaif tetapi bersesuaian. Lalu dia mengambil contoh, ada seorang ulama besar dulu tidak melaksanakan kunut tetapi sekarang melaksanakannya. Setelah ditanya, kenapa dulu tidak kunut tetapi sekarang kunut? Dia menjawab, dulu saya baru membaca 4 buku, sekarang sudah membaca 40 buku. Artinya, dia menemukan banyak sekali hadis dhaif tentang kunut. Apakah pemahaman yang begitu dibenarkan, Ustaz? Ya benar bagi dia. Ya. Kalau yang benar menurut tuntunan agama, walaupun banyak hadis yang dhaif, kalau ada hadis yang sahih, ambil yang sahih. Menurut hadis yang sahih, Nabi pernah berkunut itu, tapi setelah diturunkan surat Ali Imran 128, Nabi berhenti. Itu hadisnya sahih yang pernah dibrosurkan juga kan? Itu yang sahih. Nabi berhenti. Sampai wafat tidak kunut lagi. Ya. Dan Nabi ketika kunut, kunut tidak hanya subuh saja, 5 waktu sholat kunut terus. Ketika terjadinya musibah yang menimpa 70 orang sahabat hafal Al-Quran dibunuh, ya. Jebak akhirnya dibunuh orang-orang kafir tadi. Nah, Nabi sangat gerantes, sedih, ya. Maka dia berkunut. Setelah itu ditegur oleh Allah, bukan campur tanganmu itu urusan Allah. Apa mau diampuni, apa mau dihukum itu urusan Allah. Nah, setelah itu Nabi berhenti. Ya. Nah, namun masih ada yang mau mengerjakan, silahkan. Tidak apa-apa itu. Wong itu pernah pemahaman seperti itu. Jadi Nabi mulai berhenti. Nabi diperintahkan oleh Allah berhenti, kita malah mulai. Itu namanya khilafiyah. Ada dalilnya, tapi perbedaan pemahamannya. Jadi berdasarkan hadis yang sahih, Nabi berhenti kunut itu setelah turun ayat 128 surat Ali Imran itu. Ya, agama itu tidak berdasarkan banyaknya buku yang dibaca. Ya, tapi yang penting itu ada tuntunan Quran sunnahnya apa tidak. Ini hadis dhaif sekian, ada hadis sahihnya, yang dipakai yang sahih. Walaupun banyak wong namanya dhaif, bertentangan dengan hadis sahih, ya yang sahih yang dipakai. Kadang-kadang orang tidak memahami hadis dhaif itu apa toh. Hadis dhaif itu hadis yang tidak dipercaya tentang kebenaran hadis itu. Bermacam-macam sebab. Mungkin si pembawa perawinya, ya, orang yang suka menipu atau ingatannya kurang kuat atau ya mungkin pelupa, itu meriwayatkan hadis itu dah tidak bisa dipakai itu. Itu sebagai dasar hukum. Maka sering saya contohkan, lah, di umumnya pada kita meriwayatkan hadis itu sudah kena digugu. Lalu ngarep meriwayatkan hadis itu, kalau tidak salah kemarin itu begini lah, nganggo tembung kalau tidak salah itu sudah tidak laku sebagai perawi. Ya tak? Nah, itu namanya pelupa. Harus yakin Nabi mengatakan begini, harus yakin. Nek jeng anggo kalau tidak salah kowe wis ra kanggo. Berarti kamu sendiri antara salah dan tidaknya kamu masih ragu kok. Apalagi suatu hari partner perusahaan tempat saya bekerja, istrinya meninggal. Saya ditunjuk mewakili pergi takziah ke rumah duka dan mengucapkan turut bela sungkawa. Istri yang meninggal itu beragama Konghucu. Saya disuruh memberikan penghormatan di dekat mayat dengan menundukkan kepala 3 kali. Bagaimanakah tindakan saya melayat itu? Karena saya disuruh mewakili perusahaan bukan atas nama pribadi, Ustaz. Layat orang kafir itu boleh saja. Ya kan? Konghucu, orang Hindu, apa-apa. Layat boleh saja. Apalagi tetangga, apalagi anak buah perusahaan, layat boleh saja. Tapi terus jangan hanyut. Ya, kamu sebagai orang Islam, layat. Oh, Nabi pernah kok ada, kita berjalan, ada orang memikul atau ya memikul jenazah. Jenazah orang Yahudi. Nabi suruh ngajak sahabat, suruh berhenti, kita hormat. Berhenti dulu hormat, ini ada. Nah yang lewat. Ya Rasulullah itu jenazah orang Yahudi, ya dia kan manusia. Nah, jadi ketika ada jenazah dipikul orang Yahudi yang mati itu, ya Nabi sedang berjalan untuk menghormati jenazah mandek, biar itu jenazah lewat dulu. Tidak nganggu hormat bantuk ping telu, enggak. Nah boleh kamu layat tapi upacara Konghucu enggak usah kamu ikuti. Ya, cara Islam enggak ada seperti itu. Itu cara Konghucu mungkin cara itu, itu agama lain kan. Nah kamu layat-layat saja. Boleh, tapi upacara yang dilakukan sesuai dengan tuntunan agama mereka, kamu tidak usah ikut. Gitu. Nah, layatnya boleh, upacara agamanya kamu tidak usah mengikuti. Apalagi? Sebelum saya ikut pengajian MTA, sholat saya sering bolong dan suami saya kalau sholat hanya ketika sholat id saja. Tetapi setelah mendengarkan kajian radio Persada FM, kami jadi tahu dan juga mengetahui bahwa pasangan suami istri itu kalau yang satu sholat dan yang satunya tidak, nikahnya tidak sah. Dan setelah mengetahui itu, kami tidak pernah bercampur dengan suami selama 2 minggu. Sedangkan suami saya, setiap saya suruh sholat, dia bilang, aku tidak usah kamu suruh sholat terus. Nanti kalau aku sudah mau sholat, enggak perlu kamu suruh, nanti juga aku sholat sendiri. Dan setiap aku mau ngaji, selalu saya ajak jawabnya, kalau kamu mau perbaiki dirimu, kamu perbaiki saja diri kamu dulu. Kamu enggak usah mengajak dan menyuruh aku terus, urusin saja dirimu sendiri. Rasanya saya capek menasihati agar suami saya mau sholat dan mau ngaji. Untuk itu mohon nasihatnya untuk suami saya itu, apakah benar hubungan suami istri yang satu sholat dan yang satu tidak sholat itu seperti zina, Ustadz? Dan apakah pernikahan kami selama ini belum sah menurut agama? Coba kamu baca surat Mumtahanah lagi itu ayat 10 itu. Ya, surat Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun. Ya, sampai itu aja. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yakni orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ya, sudah kan? Itu dari riwayatnya, ada wanita ikut hijrah. sama Nabi. Allah perintahkan dengan ayat ini tadi supaya Nabi menguji kebenaran wanita yang ikut hijrah meninggalkan suaminya tadi. Suaminya tidak ikut hijrah, kok istrinya ikut hijrah. Maka diuji. Karena apa? Apa hijrahnya karena iman? Apa hijrahnya mungkin karena sedang purik, dimarahi oleh suaminya atau pergi meninggalkan suaminya? Atau karena apa? Kalau hijrahnya karena iman, suaminya tidak ikut karena kafir, ya jangan kamu kembalikan. Bawa aja hijrah, jangan kamu kembalikan kepada laki-lakinya yang kafir tadi. Ya, karena dia wanita yang muslimat tidak halal untuk laki-laki kafir, begitu pula sebaliknya. Laki-laki iman tidak halal untuk wanita-wanita kafir. Itu. Jadi kalau istri sholat, suaminya enggak sholat, enggak halal itu. Ya, karena kafir. Karena Nabi kita mengatakan, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Jadi membedakan antara iman dan musyrik dan kafir adalah meninggalkan sholat. Kalau dia sholat, iman. Kalau dia tidak sholat, kafir. Nah itu. Nah, maka kalau laki-lakinya kafir, tidak halal untuk wanita muslimat. Kalau laki-lakinya mukmin, tidak halal juga untuk perempuan yang kafir. Tuh, lah karena tidak halal kok kumpul, ya zina. Ya kalau dinikah, tidak halal kok dinikah. Yang tidak halal itu tidak boleh dinikahkan, wong tidak halal. Nah itu kan. Nah, terus bagaimana cara menasihati ya? Wong kamu kok ya ayat ini aja tunjukkan. Ya. Rasa mbokon salat kan aku wis wancine salat tak salat dhewe, gitu. Ya nek wancine, lah wancine salat iki kapan? Mana kue rasa ngumpuli aku, so nek wancine ngumpuli. Nah gitu dah, nek wis sholat boleh. Wancine ngumpuli nek wis sholat lah gitu. Atau singkatnya, kalau laki-laki dan perempuan, satu kafir, satu mukmin tidak halal. Kalau tidak halal itu ya haram. Terus, apa lagi? Dalam kehidupan rumah tangga kami, rasanya susah atau tidak enak dan semakin berat karena dalam masalah selamatan membuat tumpeng. Karena istri benar-benar tidak mau mentaati saya dan tidak mau meninggalkan bentuk-bentuk kemusyrikan dan yang ditaati hanya orang tuanya saja. Saya sudah mengatakan talak 1 kali karena tidak mau mentaati perintahku. Kalau ditanya, jawabnya, biar saja kamu tidak usah urusin aku. Sebenarnya saya punya unek-unek mencari istri orang yang bisa baca Quran dan menjauhi tumpengan. Akan tetapi selalu ada hambatan dari luar maupun dalam. Yang demikian itu saya harus bagaimana, Ustaz? Ya begitu itu. Bagaimana, piye? Lah wong kamu kok tanyakan saya gimana? Ya dah? Ya seperti itu, kamu harus bagaimana? Ya seperti itu. Maka itu, kalau memilih jodoh itu jangan dipilih cantiknya, jangan dipilih kayanya. Yang dipilih apanya? Agamanya. Syukur cantik, syukur kaya, syukur agamanya kuat, syukur keturunannya orang baik. Nah, tapi semua tadi boleh hilang, yang tidak boleh hilang agamanya. Ya. Lah kalau walaupun istri masih berbuat seperti itu, kalau istrimu sholat, itu masih muslim, muslimat. Dan itu kewajibanmu. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kamu sebagai lelaki, pemimpin, diarahkan, dituntun, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Maka kalau istrimu masih sholat, dia masih muslimah, Islam. Lah perkara perbuatan-perbuatannya masih berbuat syirik, dituntun, dikandani, diajak, nah gitu lah, dibina. Nah, sekali, dua kali, tidak mau terus. Tiga kali, empat kali, lima kali, sampai mau. Gitu. Karena Nabi kita mengatakan wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu biarkan, terus tetap bengkok. Barang bengkok itu kalau dibiarkan, tetap bengkok. Maka istausu binisaikum khairon, kata Nabi. Nasihati istri-istrimu itu dengan cara yang baik. Bagaimana caranya meluruskan barang yang bengkok tadi bisa lurus tanpa mengalami patah. Nah, maka itu perlu sabar, telaten, terus ya dinasihati. Lama-lama nanti lurus tanpa patah. Lah patahnya pernikahan suami istri, nah kalau yang patah itu perceraian. Kalau bisa enggak usah terjadi perceraian, tapi yang bengkok tadi bisa lurus. Bagaimana? Nah, nasihati dengan cara yang baik, pelan-pelan. Didunungke, dingertekke, nanti lama-lama akan paham. Kalau dia masih Islam saja. Masih sholat, ya, dituntun. Kamu sholat membaca, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini loh jalan yang lurus, itu ikuti Quran. Ini tunjukkan ayatnya. Jalan yang kamu tempuh itu tidak jalan yang lurus. Padahal kamu sholat selalu mohon, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus itu, jangan menempuh jalan yang tidak lurus. Pelan-pelan, mudah-mudahan dengan kamu nasihati dengan baik-baik, sambil berdoa, mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Sama kebenaran tadi. Nah, terus apa lagi? Mohon dibacakan hadisnya tentang sholat Rasulullah yang selalu dikosor saat beliau musafir dan sampai berbulan-bulan, Ustaz. Tidak berbulan-bulan, tapi itu hanya 19 hari. Ya. Bacakan ya. An Ibnu Abbas qala safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaron. Fa shalla tis'ata asyra yauman. Rak'ataini, rak'ataini. Hadirin wa tirmidzi ya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bepergian, maka beliau sholat dua rekaat selama 19 hari. Hadirin wa tirmidzi, juz 1, halaman 688, hadis nomor 549. Lah Umar bin Khattab selama 6 bulan. Yo, lah Nabi 19 hari kok, Umar kok 6 bulan? Lah karena memang perginya Nabi kalau perginya hanya 19 hari, ya 19 hari ya selalu mengkosor salat. Nah, kemudian Umar perginya 6 bulan. Nah, berarti berapa lama jarak musafir itu bisa mengkosor sholat? Tidak ada batas waktu. Selama dia masih musafir, masih boleh mengkosor sholat. Nah, contohnya Nabi 19 hari, berarti memang Nabi perginya atau musafirnya hanya 19 hari. Kalau Umar musafirnya 6 bulan, ya berarti selama 6 bulan. Nah, mungkin kamu 1 tahun, ya 1 tahun. Selama dalam pepergian itu boleh mengkosor menjamak dan mengkosor sholat. Paham kan? Nah, apa lagi? Di kampung daerah saya, hampir setiap minggu ada orang yang meninggal dunia. Sehubungan dengan banyak dan seringnya orang meninggal, maka di RT saya akan diadakan selamatan. Dengan masing-masing warga diharuskan membawa nasi tumpeng dan ayam panggang serta ubo rampenya. Dalam menyusun rencana itu, dalam forum pertemuan kampung, saya sampaikan pada Bapak Ketua RT bahwa itu adalah perbuatan dosa besar dan kemusyrikan, dan ini saya hanya mengingatkan dan memunculkan yang hak di tengah-tengah masyarakat yang jelas-jelas itu perbuatan syirik. Tetapi dengan perkataan saya itu, semua warga langsung marah dan mencaci maki saya. Bahkan ada yang mau menyobek-nyobek mulut saya. Selang seminggu acara selamatan itu, Bukannya tidak ada yang meninggal lagi, malah kakak saya sendiri yang meninggal dunia. Sudah benarkah langkah saya tersebut, Ustaz? Karena saya takut apabila mengetahui suatu perbuatan dosa dan tidak mencegahnya, berarti serupa dengan mereka. Dalam memunculkan yang hak dan mengingatkan seperti tadi, apakah perbuatan saya akan merugikan dakwah MTA, Ustaz? Tidak, betul. Ya, begitu itu. MTA itu menyampaikan agama itu lugas. Apa adanya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Oh, tidak punya pamrih apa-apa kok. Ya, hanya karena lillah aja kok. Maksudnya banyak orang mati terus datangnya selamatan. Ya. Dan orang mati. Terus jauh urunan. Nah, kalau kamu ikut urun di situ berarti kamu membantu kemungkaran. Sedang Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Enggak boleh kita membantu yang seperti itu. Ya toh? Masa selamatan terus mari rane wong mati. Ada lagi yang kaya selamat urunan terus nggawa apa tadi tumpeng. Nasi tumpeng, tumpeng dan ayam panggang. Ayam panggang tumpeng arti nggawa apa? Dikeke sing mati wae sing urip. Nah, dadi eneke sing mati kuwi malah seneng termangan tumpeng karo ayam panggang gitu kok. Gitu? Kan gitu kan? Lah hubungane apa wong mati? Hubungannya apa? Orang mati dengan ayam panggang karo tumpeng hubungannya apa? Lah wong sing mangan sing urip. Sing mati salah keimangan. Nah, kalau dengan begitu punya keyakinan akhirnya di saya ini selamat, tidak ada yang mati lagi. Nah, itu syirik di situ. Seolah-olah yang membawa hidup itu tumpeng karo ayam panggang. Memang tumpeng dan ayam panggang itu bisa menambah kehidupan bagi yang hidup. Nah, tadi lapar, ya kelaparan gak pakai tumpeng dan ayam panggang makan tadi kenyang sehatnya tadi ya. Nah, jadi gak ada hubungannya kalau saudara meyakini dengan tumpeng dana yang panggang itu bisa menyelamatkan kampung atau penduduk kampung itu syirik gitu. Saudara ikut urun dosa. Lah ora kamu usul itu arti suwek cangkeme. Napa cangkemmu saka kertas apa piye? Arti suwek. Jadi menyampaikan kebenaran di tengah-tengah jahiliyah itu seperti itu. Ya. Menyampaikan suatu kebenaran di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Malah dicaci maki. Harusnya sing disuai cangkeme sing kalau kita selamatan dengan membawa tumpeng dan ayam panggang, desanya akan selamat bersih dari kematian. Laku sing gune disuai itu. Sebab omongannya itu nyimpang jauh dan mengajak berbuat syirik. Nah, itu kan? Jadi kamu tidak salah, ya risikonya seperti itu. Bah, orang-orang dikatakan oleh Rasulullah, atau orang yang bertahan dalam agamanya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah tadi seperti menggenggam bara api. Panas. Menyampaikan kebenaran itu di tengah-tengah ini. Wah. Tapi itu sudah diisyaratkan Nabi kok. Nanti akan datang suatu zaman orang menyampaikan Islam secara benar akan tampak asing seperti ketika baru datang. Ketika Islam datang asing, nanti akan masuk suatu zaman Islam, orang mengamalkan Islam dengan betul lagi tampak asing lagi, tidak umum lagi. Nah, risikonya disuwek cangkeme barang mau. Karena menyampaikan kebenaran. Jangan takut. Nah, itu justru yang benar. Maka Islam itu akidahnya harus lurus, ibadahnya harus lurus. Akidahnya lurus bersih dari syirik, ibadahnya lurus bersih dari bid'ah. Sekarang kan lagi krungu tembung bid'ah mulai wong Islam mesti ora seneng kok. Bid'ah meneh gitu. Jadi krungu tembung bid'ah itu sudah alergi. Terus josok ngerbuk bid'ah lah. Josok ngerbuk bid'ah pokoknya dilakoni ngono wae. Rasah dirembuk. Lah wong dirembuke ra entuk kok malah dilakoni piye. Ah, ibadah itu lupute bid'ah sunah. Lupute sunah bid'ah. Lah kita beribadah cara sunah, jangan cara bid'ah. Karena bid'ah itu dalalah, dalalah itu fin nar. Maka kita harus tahu mana ibadah yang sunah, mana ibadah yang bid'ah. Yang sunnah itu yang kita lakukan, yang bid'ah yang kita jauhi. Apalagi? Saya berniat puasa bid atau putih pada tanggal 13, 14, dan 15. Tetapi pada tanggal 14, saya ada acara pergi ngaji ke Solo sebagai musafir. Apakah boleh saya berpuasa hanya pada tanggal 13 dan 15-nya saja, Ustaz? Boleh. Tidak puasa ya boleh. Ya, tidak puasa ya boleh. Wong niate puasa 13, 14, 15. Lah kok musafir toh ra poso. Lah nek poso wajib, musafir tidak puasa boleh, nanti diganti hari lain. Lah nek puasa bid mestinya 13, 14, 15 kok kamu nyambil itu karena yang satu untuk musafir. Ora poso kabeh sisan ya entuk gitu. Enggak apa-apa. Apalagi tentang hukum warisan dalam Al-Quran bahwa anak laki-laki bagiannya dua kali lebih banyak daripada anak perempuan. Kalau sebagai muslim membagi warisan dengan bagian laki-laki sama dengan perempuan, apakah itu berarti tidak memakai hukum Al-Quran, Ustaz? Kalau memang hukum Islam, pembagian warisan itu laki-laki bagiannya dua bagian, perempuan satu bagian. Namun kalau itu mau bagi warisan laki perempuan mau dibagi sama, sama-sama ridho, laki-laki ya boleh, perempuan ya boleh, sama boleh juga. Itu berarti kalau anaknya lima, ada perempuan ada laki-laki, bagi semua rata, berarti anaknya yang laki-laki merelakan memberikan sebagian haknya kepada saudaranya yang perempuan tadi, boleh juga itu. Tapi kalau yang lagi tetap, ya bagiannya harus dua, yang perempuan satu. Lain yang perempuan ora trimo, lah itu berarti menentang aturan Islam. Podo-podo anake kok beda, gitu. Podo-podo anake, ya podo-podo anake, tetapi beda. Kamu perempuan, ini laki-laki. Tanggung jawabnya laki dan perempuan beda. Karena laki-laki itu diberi tanggung jawab oleh Allah, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, laki itu jadi pemimpin. Karena diberikan oleh Allah daripada yang perempuan dan mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada warganya, memberikan nafkah dari hartanya itu. Jadi laki-laki berkewajiban menafkahi keluarganya, kalau perempuan tidak. Ya. Maka dalam Islam diatur begitu. Namun kalau sama-sama ridho, anak laki perempuan dibagi sama-sama ridho, ya tidak salah. Berarti yang laki-laki merelakan sebagian haknya untuk diberikan kepada saudaranya. Apalagi? Apakah kalimat syahadat yang kita ucapkan itu bisa rusak atau bahkan bisa hilang dari hati kita, terutama syahadat Rasul, yaitu kesaksian bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Dan apakah ada konsekuensi tertentu yang harus kita jaga agar syahadat itu melekat erat dalam hati kita? Apakah ada sanksi apabila kita melanggar perintah Rasul? Karena ada seorang ustadz yang jadi panutan di tempat tinggal saya, dia membangun kuburan dan mengundang untuk membacakan tahlil bersama-sama. Memang syahadat itu bisa rusak, ya. Kalau kamu menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah ternyata kamu di samping meminta pertolongan kepada Allah, mempertuhankan kepada Allah, minta selamat pada Allah, nah kamu minta selamat pada jimat-jimat tadi juga. Nah itu rusak syahadatmu. Katanya hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Lah kok kepada jimat? Ya. Ya, pada Kiai Slamet. pada gamelan, pada apa itu, Kiai Brojol, pada Kiai Sekati, ya, ngerti Kiai Sekati, ya, Kiai Stomi, di Solo ini banyak kiai. Kalau gue percaya, minta selamat pada Allah dan minta selamat pada Kiai Stomi, rusak syahadat. Tidak hanya rusak itu, orang berbuat syirik, kata Allah, semua amalnya rusak. Orang mung syahadat itu rusak kabeh amale. Baca-baca lagi ya, biar ingat itu. Semua itu pakai dasar, orang mung nganggo cangkem tok. Ya. Nah, cangkemku ngomong aja mbok gugu. Tapi kalau itu keluar dari saya itu firman Allah, nah, kuwi nentang itu berarti nentang firman Allah. Dibaca surat Al-An'am 88. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 88. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, lenyap. Kalau kamu mensekutukan Allah, semua amal yang kamu kerjakan lenyap, rusak semua. Sholatnya rusak, hajinya rusak, puasanya rusak. Wah, tidak ada apa-apanya. Dihapus oleh keperbuatan kemusyrikannya tadi. Dan dosa syirik tadi di samping merusak amal, dosanya tidak diampuni. Coba ayat 48 surat An-Nisa. An-Nisa 48. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, ya lah. Tidak diampuni dosanya, diterangkan lagi, dia sungguh telah berbuat dosa yang besar. Satu ayat lagi, 116 dibaca. Ayat 116 surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya dah. Jangan-jangan wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa berbuat syirik kepada Allah, dia telah tersesat sangat jauh. Dari sesat jauh dari kebenaran. Dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah, di samping itu merusak amal-amal kebaikan yang lain. Maka itu bisa. Jadi kalau kamu bersyahadat pada Allah kok berbuat syirik, rusak syahadatnya. Syahadat pada Nabi, mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, konsekuensinya ya apa yang diperintahkan Nabi kita turut. Maka kalau diajak mengikuti Allah dan Rasulnya, kalau orang yang sudah bersyahadat menyatakan diri sebagai orang yang beriman, orang Islam, harusnya jawabnya sami'na wa ta'na. Kalau jawabmu sudah bal wajadna 'alaihi aba'ana, jadi tidak mau ikuti Quran, tidak mau hadis Nabi, mengikuti yang lain selain Quran dan hadis, ya rusak, syahadatmu rusak. Apalagi? Mohon diterangkan tentang makanan atau minuman di neraka, supaya kita selalu menjaga akidah dari syirik dan bid'ah, dan supaya kita takut akan dosa dan takut neraka, sehingga memanfaatkan umur kita untuk menurut Al-Quran dan Sunnah, Ustaz. Wah, kok dulu tutup kayak minuman rokoknya kepengen, wah. Coba dibaca surat Al-Ghasyiyah itu. Ayat 1 sampai 7. Surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 7. Surat ke-88. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min 'aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmin wa la yughni min ju'. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Ya, itu minumannya. Terus? Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak mengembukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ya, Allah nek. Yang berduri, ya, itu minumannya air yang sangat panas. Ada lagi diterangkan minumannya seperti cairan besi yang mendidih, surat Al-Kahfi itu. Ayo dibaca ayat 29. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suratiquha wa in yastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqo. Ya. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Ya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Dalam, oh masih banyak lagi. Ada lagi nanah bercampur darah. Ada banyak macam-macam. Dah, kuwi ora enak kabeh ta kok. Minuman neraka itu sudah tidak ada yang enak, sudah semuanya serba menyakitkan. Makanannya juga begitu. Wa yakum. Pohon yang berduri tadi, terangkan dalam Al-Quran buah zakum itu waktu buah yang pohonnya menghunjam makannya di dasar neraka, mayangnya di atas apa, buahnya seperti kepala-kepala setan. Itu makanan orang ahli neraka. Maka jangan diinginkan, wes rasa mangan, rapopo. Kalau makan begitu, rasa warek, tidak bisa mengenyangkan, tidak bisa ditelan, sudah. Kalau kamu minum, cairan mendidih dari usus semua keluar semua. Itu neraka. Terus apa lagi? Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya mendapat pahala sepadan dengan satu, berhaji 10.000 kali. Dua, berumroh 10.000 kali. Tiga, berjihad 10.000 kali. Empat, memerdekakan budak 10.000 budak, memberi makan 10.000 muslim yang lapar. 6. Memberi pakaian pada muslim yang tidak memiliki pakaian. 7. Setiap huruf yang diajarkan diganjar 10 kelebihan dan dihapus 10 kejelekan. Hadis riwayat Sa'id bin Musayyab. Sahihkah hadis ini? Bila sahih, apakah pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang mengajar Al-Quran pada anaknya saja, ataukah juga mengajarkan kepada orang lain, Ustaz? Yang kamu baca itu bukan hadis. Ya. Nah, hadis tenang, coba kamu bawa ke sini hadisnya. Nanti kita cek kebenarannya, apa hadis itu sahih, apa dhaif, apa palsu malah, ya kita cek. Besok hadisnya dibawa ke sini dulu. Kita dicek dalam kitab untuk mengecek kesahihan hadis atau kedhaifannya. Gitu ya. Ayo, satu lagi. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, yakni sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sampai batas mana yang dimaksud dengan sangat murah, Ustaz? Dimaksudnya, kemurahan itu jangan terlalu bakhil, tapi juga jangan terlalu lumo. Hingga kamu mengeluarkan sampai-sampai ya, pengeluaranmu dengan pemasukanmu lebih besar pengeluaranmu. Ya. Kalau pengeluarannya lebih besar dari pemasukan, kamu nanti akan merugi, menyesal. Ya, akan menyesal. Memberi nafkah itu menurut kemampuannya. Jangan berlebihan, tapi jangan terlalu bakhil. Tengah-tengah di antara itu. Ya, itu agama Islam itu menata sangat sangat bagus. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal kemudian. Ya, selesai itu dulu. Kita teruskan pertanyaan yang langsung. Ayo, ini kalau kita jawab itu masih belum selesai. Silakan Bapak Ibu yang pengen bertanya langsung. Empat nomor 8, Ustaz. 8 terus berikutnya. Nomor 17, Ustaz. 17, nggih. Cekap. 16. 17 dari Sumatera Selatan, Ustaz. Ya, cukup dulu yang terdaftar dulu nomor 8, 18, 17 dan 7. Silakan dimulai dari nomor 8, diperkenalkan nama dan daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Win dari Purwodadi, Ustaz. Oh iya, mari. Kemarin Jakarta enggak? Ke Jakarta, Ustaz, semua keluarga. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat. Ya, ya, yang saya tanyakan, saya ini punya masalah warisan, Ustaz. Ya. Jadi saya dulu, bapak saya dengan ibu itu cerai, kemudian bapak menikah lagi. Yang ibu tidak punya anak, ibu tiri saya tidak punya anak. Saya ikut ibu saya, ikut-ikut bapak saya maksudnya. Jadi ikut ibu tiri, kemudian bapak meninggal. Dan sebelum meninggal itu bapak berwasiat supaya nanti apa hasil panennya itu dibuat sedekah kelebihannya untuk ibu. Kemudian bapak juga sudah ijab kabul sebelum meninggal itu. Siap kabul dengan orang lain, tanahnya dijual, Ustaz. Jadi tidak garap sawah lagi karena sudah sepuh. Itu dijual mersi itu loh, tidak bacut tapi mersi setahun itu. Nah itu uangnya nanti setelah mau meninggal pesan supaya untuk korban. Kemudian ini nanti akan saya laksanakan korbannya tahun ini. Tapi masih ada sisa uangnya. Nah itu sisa uangnya nanti untuk saya apa untuk ibu saya, karena tanah tersebut sudah saya beli, Ustadz. Jadi ijab kabulnya ketika bapak saya masih hidup, itu tanah sudah saya beli, cuma nanti garapnya kalau bapak sudah meninggal. Jadi kamu punya ibu tiri dua? Ibu tiri satu. Terus? Ibu sendiri juga masih, tapi tanah itu milik bapak. Enggak lah, tadi bapakmu ijab kabul tadi dengan siapa? Dengan orang yang beli, Ustaz. Maksudnya bapak menjual tanah. Jual beli, tak kira ijab nikah. Ya. Ijab kabul tanah jual beli itu, Ustaz. Ya, transaksi jual beli itu. Tak kira bapakmu ijab kabul dijual. Ya. Tanahnya dijual tapi bapak masih hidup itu, Ustaz. Tapi tanah itu sendiri sudah saya beli, cuma garapnya kan nanti kalau bapak sudah meninggal itu baru jadi milik saya begitu. Ya. Lah selama bapak masih hidup kan haknya ayah, mau menjual mau digarap itu kan haknya ya, ayah. Ya. Itu sudah ucap apa jual beli itu tadi dengan orang lain, tapi uangnya belum diberikan. Lah kalau bapak saya meninggal, uang tersebut nanti untuk korban, lah sebagian masih, lah itu nanti untuk ibu saya apa untuk saya, karena tanah itu kan sudah milik saya. Tapi sebelum meninggal sudah dijual bapak saya begitu. Ya. Yang tanah sebagian itu juga demikian. Tapi yang sebagian sudah saya ikhlaskan, maksudnya saya berikan pada ibu tiri saya itu agar hasilnya untuk ibu saya. Demikian Ustaz, matur nuwun. Jadi ibumu tadi kalau bapak meninggal, ibumu juga punya hak waris. Punya hak waris. Kalau tadi bapakmu menjual, sudah memang sudah janjinya begitu. Ini mbok, kamu boleh beli, tetapi kamu memilikinya setelah saya meninggal. Berarti sebelum ayah meninggal itu tetap milik ayahmu. Ya ta? Nah, kebetulan tawah tadi disewakan gitu ya. Disewakan. Nah, berapa tahun hingga menerima uang. Lah, setelah transaksi sewa menyewa terjadi, bapakmu meninggal, tapi harga sudah jadi. Nah, maka mesti itu jadi uang pembayaran sewa tadi mestinya milik bapakmu. Karena milik bapakmu berarti itu menjadi haknya ahli waris, walaupun tanah tadi sudah kamu beli, tapi sudah dijanjikan oleh ayahmu dan sepakat dengan kamu sebagai pembelinya, kamu bisa memiliki nanti setelah saya meninggal. Lah, tanah tadi dijual atau disewakan sebelum bapakmu meninggal, berarti hasil sewa tanah tadi itu milik bapakmu. Ya, milik bapakmu. Tapi bapakmu meninggal jadi hak ahli waris. Nah, kamu mau mengambil semua, ya tidak boleh, itu hak waris kok. Ya, ibumu tadi yang ditinggal mati, ayahmu juga mempunyai hak untuk itu. Namun kalau kamu mengikhlaskan, wong itu tanah jadi milikmu semua akhirnya, ya itu mau sewane aja ya berikan pada ibunya sebagai apa itu istri bapakmu itu ya tidak masalah, yang penting sama-sama ridho. Tapi kalau diruntut begitu, itu jadi hak ahli waris, termasuk ibumu mempunyai hak mewarisinya. Lah kok yuk tanahku kok, wis tak tuku kok. Iya, tapi kan kamu dijanjikan pemilikannya setelah ayahmu meninggal. Lah sekarang ayahmu meninggal, itu sudah tanah jadi milikmu. Tapi hasil penjualan tanah sebelum ayahmu meninggal itu milik ayahmu. Lah ayahmu sudah meninggal, maka itu menjadi hak ahli waris. Ya, apalagi berikutnya nomor 18, mic nomor 18. Oh, yang tadi cepat pegang. Kalau tidak ada lewat ya. Nomor 17, silakan. Persiapan nomor 7 nanti yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Waluyo, awalnya Sugeng tapi berhubung sakit-sakitan oleh orang tua diganti Waluyo. Terus diganti Waluyo ya. Terus jadi urip gitu. Insya Allah. Nah, jadi kalau kamu percaya itu juga syirik itu. Iya. Seolah-olah tahu Ustaz. Seolah uripmu mergo dijenenge Waluyo. Padahal Sugeng gue ya urip. Jadi terus wah gue kabotan seneng ganti wae, tidak boleh itu. Iya. Ya, itu ganti jeneng boleh saja, tapi jangan meyakini seolah-olah sehatmu karena diganti jeneng, itu enggak. Iya. Ya. Iya Ustaz, saya berada dari keluarga di Batu Raja Ustaz. Ogan Kompreng Ulu, Sumatera Selatan. Ya, Lampung, daerah Lampung ya. Batu Raja Palembang Ustaz, kota madinya Palembang. Ya. Jadi di sini saya pertama kali masuk ke gedung MTA ini. Alhamdulillah ternyata walaupun di kampung saya hanya satu orang, saya dan istri, namun di sini ribuan keluarga saya, saudara muslim, dan insya Allah ini seakidah kepada kita semua. Dan saya di sini ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ustadz. Sehubungan saya sebelum mengenal MTA itu, walaupun saya muda, tapi di masyarakat itu termasuk dituakan Ustadz. Karena ngimami tahlilan, yasinan, kendurian, manakipan, termasuk selamatan-selamatan kalau beli mobil, beli motor, itu kalau tanpa saya dulu nggak jalan. Ya renes, no? Ya Ustadz. Nah, ya itu orang Palembang Jawa ya kamu itu. Ya makanya saya dikenal Kiai Talkeh Pak katanya. Jadi Kiai Ontalanu Keh gitu tadi. Mesti kitabe kitab Palku Jare mesti. Ya Ustaz, dan saya setelah mengenal MTA, kemarin oleh rekan-rekan itu diajak nafal ke Jakarta dan alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara-saudara di sana. Untuk itulah suatu kebanggaan bagi saya. Dan kemudian saya di sana ketemu saudara saya, tetangga saya ini Pak Sumar dan Pak Marjono. Bangane Balin Sumatera, ayo ning Jawa setengah wengi kan setengah Jawa. Engko iso ketemu karo Ustaz, iso silaturahim. Ternyata alhamdulillah Ustaz, saya juga bisa bersilaturahim. Dan juga saya bertabayun Ustaz. Nanti kalau saya dapat pesangon akan saya buat beli tiket Ustaz. Ya. Katanya ya. Terkenalnya di MTA itu dikasih uang 300 ribu dan 500 ribu itu per jamaah. Nah itu ini saya tabayun. Namun saya yakin dan percaya bahwa ini tidak ada di MTA. Dan jadi saya ini tabayun saja. Dan nanti mohon penjelasan. Abang guru. Sehubungan itu Ustaz. Ya. Ya Ustaz. Di sini saya ikut pengajian di Sumatera itu dapat satu pelajaran dari Ustaz juga dari Solo, kalau nggak salah itu dari Klewer, itu namanya Ustaz Haris Munadar LC. Jadi Ustaz menerangkan bahwa di dalam surat Al-A'raf ayat 40 itu orang yang sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi, dan Ustaz tersebut berdalil nanti akan keluar dengan dalil surat Maryam ayat 71. Jadi situ mendatangi Al-Qur'an, mendatangi neraka. Dan ini nanti mohon jawabannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz. Sehubungan saya mengenal MTA ini, jadi cobaan demi cobaan sudah saya rasakan, dan bahkan saya juga pernah akan dipenjarakan, Ustaz. Jadi saya didatangi oleh intel, oleh polisi, datang ke rumah saya, katanya Pak Waluyo ini sekarang sudah ngane-anei, tidak umum tetangga dan ingin hidup sendiri. Bahkan ada tetangga nek mati yo geneng-geneng dhewe nek nang desa ki ora umum kancane. Nah itu. Yeah. Jadi namun setelah saya mengenal ilmu-ilmu dari Majelis Tafsir Al-Qur'an sesuai yang saya amalkan sebelum mengenal itu, ternyata itu adalah menyesatkan dan taklid buta. Untuk itu melalui Majelis Tafsir Al-Qur'an ini di Batu Marta, pertama saya mohon maaf kepada warga Blok C Dusun Purwodono yang sekiranya apa-apa yang saya sampaikan kemarin itu ternyata adalah ilmu-ilmu yang tidak ada dasarnya dan itu adalah taklid buta. Jadi saya mohon dimaafkan. Kemudian Ustadz, setelah saya mengenal MTA ini juga, saya selaku di situ dulu sebagai marbut masjid, juga dapat jatah khutbah, sesi agama, dan yang lain-lain. Tapi setelah saya mengamalkan Al-Quran ini dengan tidak ragu-ragu, ternyata satu demi satu jabatan itu dicoret tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya sama sekali tidak, termasuk kalau ada undangan itu enggak dapat undangan, tidak diberitahu, dan termasuk juga kegiatan lingkungan apapun itu dari RT atau dari RW juga tidak dikasih tahu. Ben mati gen urip dhewe gitu. Jadi ternyata terus ya, jadi nek mati gen ngeleng dhewe maksudnya gitu. Jadi itu Ustaz. Yang terakhir sehubungan dengan orang tua saya, berhubung di keluarga saya ini baru saya dan istri dan juga ada teman ini insya Allah mendengarkan di Batu Marta namanya Pak Suwarno dan beberapa rekan yang lain. Namun juga banyak yang mendengarkan tapi mau mengeterapkan mau melaksanakan secara terang-terangan di tengah masyarakat ini masih ragu, masih perkewo kepada teman-teman. Jadi untuk itu saya nanti mohon nasihat bagaimana sebaiknya langkah saya. Sehubungan banyak anak yang ngaji di tempat saya itu didatangi oleh orang tuanya. Jadi anak walinya itu mendatangi ke rumah-rumah tangga saya itu wis rasa ngaji nggone waluyong kok ndak keturunan, apa ketularan gitu. Termasuk juga buat termasuk bapak-bapak. Itu yang selanjutnya adalah saya pernah disuruh tetangga saya Pak Ustadz untuk membimbing syahadat tetangga saya yang beragama Nasrani. Itu dua orang. Setelah saya arahkan, yang satu itu akhirnya kembali mengikuti agamanya yang baru, yaitu Nasrani tadi, kembali ke Nasrani. Yang kedua ini sudah tua, 87 tahun umurnya. Setelah saya urus-urus sampai ke desa, bahkan sampai ke KUA, kemudian juga saya urus masalah piagamnya, ternyata oleh KUA tadi saya diamanatkan untuk mengajari ajarono sholat Pak Waluyo, supaya ini wasil dari tanggung jawab itu nanti bisa langgeng melaksanakan agama Islam. Tapi Ustadz kendalanya, orang ini susah. Jadi bisanya hanya Allahu Akbar, tapi kalau disuruh, ya katanya sudah, tapi padahal itu sebenarnya tidak melaksanakan sholat. Hanya agak males gitu Ustadz. Jadi ini bagaimana solusinya, saya mohon penjelasan dari Ustadz. Dan yang terakhir, ini mohon apabila Radio Persada FM itu menyiarkan pesan dari ketua cabang itu, mohon di single-single binaan Batu Marta 3 di Blok C Komplek PTP 7. Jadi juga ada salam buat Ustadz, semoga Majelis Taklim yang berada di Batu Marta ini nanti dapat istiqomah, karena saya mengenal MTA ini mulai dari 2010, tapi katanya nek Mbah Kino ki ajaran iki sesat rasah melu wae lek kuwi ngoten. Nah, jadi itulah, namun saya dengan seperti itu masih penasaran, mencari saya Ustaz. Jadi bertahun-tahun saya mencari informasi tidak ada. Sehubungan dengan informasi di televisi itu hanya berita demo dan KPK korupsi itu, saya kok ngacak radio alhamdulillah ketemu Ustaz di situ, ketemu suara Ustaz. Ini kok Ustaz Jawa kok celeneh pikir saya. Celenehnya kok nerangkan Yasin, biasanya nek tiang orang Jawa itu kental sekali dengan yasinan dan selamatan-selamatan. Ternyata ini tidak. Ini benar apa enggak? Yang menjadi penasaran saya juga, Ustadz kok dehem, kok lewat pengeras, kok enggak malu. Biasanya kan orang-orang di pengajian itu malu Ustadz. Tapi gitu itu seolah jadi teri khas Ustadz. Jadi saya sangat terkesannya itu. Jadi alhamdulillah pagi kalau siaran ulang juga jam 2 malam itu selalu saya mengikuti kajian dari MTA ini. Demikian Ustadz, saya dari Sumatera Selatan mewakili dari Batu Marta, mohon doanya agar kami semua istiqomah, dan juga nanti juga kami mohon kepada Bapak dan Ibu khususnya di Batu Marta 2 yang apabila ingin bergabung tolong hubungi nomor saya 0853-6776-2295 atas nama Waluyo. Demikian Ustadz yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon kepada kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara belum kenal MTA di sana ya? Belum Ustadz. Dulunya belum. Itu Batu Marta itu dengan Tugu Mulyo jauh enggak? Jauh Pak Ustadz. Jadi saya pernah mengikuti kajian yang paling dekat itu 100 kilo, Ustaz. Di mana? Yang paling dekat itu naik dimana? Motor tuh 3 jam lebih. Di mana itu? Itu di daerah Blitang di Oku Timur, BK 10 di Sido Gede, Pak Ustaz. Oh, yang ngajar siapa? Waktu saya ikut pertama kali itu Bapak dari Solo itu siapa, Pak Sumar ya? Ya di Palembang itu, Ustaz. Siapa? Maaf, piantunya itu sudah sepuh, rambutnya sudah agak putih, katanya dari Jebres atau dari mana itu. Kamu kenal pimpinan coba, saudara Suyono, kamu berdiri coba. Pak Suyono. Oh ini Pak Ngabiti ini. Oh ini. Iya Pak. Ini. Tadi saya kok kayak. Nah, ini kenal Pak Yono ini. Mana Pak? Oh ini Pak Yono ini yang memimpin di Lampung dan Palembang. Mohon maaf Pak, piantunya supaya jumeneng pun itu yang. Ya. Oh, enggak Pak, leres Pak niku. Oke. Leres Pak. Kalau leres, ini leres. Ini hanya makili sebentar sekali tok itu. Iya Pak. Ya makili lah. Yang pemimpinnya sana sehingga diresmikan 8 tempat perwakilan kemarin yang pimpin Pak Yono ini. Iya. Sudah kenal Pak Yono ini? Belum Pak. Coba kamu berdiri Pak Yono. Biar dia kenal. Kamu berdiri. Tolong Pak Yono yang mana Pak? Nah ini asli Lampung. Ini Pak Yono. Oke Pak. Salam Pak. Dari Lampung tapi ya. Beliau... Ya, dapat istri orang Jogja, tinggal di Jogja, tapi sebentar ini sudah beberapa bulan tinggal di Lampung membina di sana. Oh iya. Nah, sekarang pas kebetulan tilik keluarga ke Jogja. Nah, di sana 8 tempat ya kemarin diresmikan ya. 8, ada termasuk di Batu. Kok Batu? Tugu Mulyo. Ada lagi di Komite apa Hilir itu UKI. Nah, itu jadi kemarin ini di Lampung, daerah Lampung semuanya. Nah, sekarang ini ada kajian gabungan juga di sana. Tempatnya di Kota Bumi, Lampung Utara ya. Lampung Utara. Yang saya kirim ke sana ini Ustadz Zainal Ahmad. Sana ini. Jadi di sana, berangkat ke sana karena Ustadz Zainal sama dua orang ya di... Dengan Kota Bumi jauh kamu? Jauh Pak Ustaz. Oh. Jauh sekitar kalau beberapa jam gitu. Dengan dari Solo jauh mana? Jauh dari Solo Ustaz. Lah gurunya aja dari Solo datang ke sana, masa kamu ke sana jauh. Ya waktu itu belum mengenal Ustaz. Ya katanya cuma aliran sesat jadi malah saya cari itu Ustaz. Nah, nanti kamu bisa sambung sama Pak Yono nanti ketemu ya. Ya nanti di mana aja yang ada. Ya. Nanti terus gabung kajian di antara 8 perwakilan itu yang paling dekat dengan kamu mana. Nah, syukur kalau tahu nanti termasuk kabupaten lain, satu saat nanti bisa diresmikan sendiri sebagai perwakilan di sana. Telah ya. Diadakan binaan sekian tahun, boleh mengajukan untuk sebagai perwakilannya. Di sana. Kamu tabayun dibayar lah wong. Ustadznya aja kirim sananya gratis kok kamu ngaji njaluk bayar. Ya dah. Kan enggak bisa setiap yang datang kasih uang 500 ribu. Itu kan kata orang yang ngawur tidak ngerti ya. Dan biasanya upah-upah. Ya, maunya kalau dia gerak itu selalu dapat uang saja. Ngaji kok ingin dapat uang. Lah wong gurunya ini Ustaz Zainal kita kirim ke sana ke Lampung berangkatnya kemarin. Naik pesawat, itu pun enggak, kamu enggak bayar apa-apa kok di sana. Jadi semua guru daerah yang dikirim dari sini ke 430 perwakilan dan cabang itu semuanya gratis. Mana kepengen Ustadz gratis, ngundang UMTA. Tapi jangan sekali, ngaji sekali itu renek apa-apa nih. Atau ngaji kok enggak peringatan-peringatan, tok, enggak akan jadi. Kalau sudah mau gabung dengan NTA harus ada kajian rutin setiap minggu sekali. Ya, sebelum bisa setiap minggu sekali ya sebulan sekali, nanti lama-lama tengah bulan, lama-lama seminggu sekali paling tidak. Ustadznya gratis, enggak usah bayar apa-apa. Air putih pun kalau enggak siap menyiapkan nggowo dhewe. Nah. Mengapa demikian? Karena Allah memesan kepada nabinya. Nabi Muhammad itu beliau ketika berdakwah dipesan oleh Allah, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran." Katakan Muhammad, aku tidak minta upah apapun dalam dakwahku ini. Dalam Masjid Tafsir itu lembaga dakwah, maka mengikuti nabi yang ditugasi sebagai rasul tidak minta upah apalagi kita sebagai apa? Maka tidak akan minta upah kepada yang didakwahi apapun, boleh dibuktikan toh. Pemerintah nganggu tarif-tarif, renek. Dibayar saja enggak mau, apalagi pasang tarif. Ya. Nah, mesti tekon. Ya terus duitnya kok ngendi, kok isanya Lampung, Medan, ora. Untuk bayaran kokona itu uangnya dari mana? Kok ngendi, kok setan. Ya. Kata orang yang sok ngawur itu, orang ngerti tapi kata... Ngerti itu ya katanya didanai oleh setan MTA itu. Dan itu mengatakan didanai dari Yahudi. Ya. Ada lagi yang mengatakan didanai dari Timur Tengah sana. Ya. Ya wis sakarmu wong ora ngerti. Nah, kalau ingin tahu, masuk kamu jadi warga MTA. Ya, nanti bukti terbukti apa tidak bisa dibuktikan itu. Maka pengajian di mana-mana MTA jalan. Karena untuk menjadi syaratnya harus mau ngaji dengan serius, rutin, enggak usah bayar, gratis. Ya, nah itu jadi bingung dari mana? Huwa min indillah, semua itu dari Allah. Paham ya? Ya, terus yang kamu tanyakan tadi apa tadi pertanyaan ditulis? Surat Al-A'raf yang Surat Al-A'raf ayat 40 nah, dan ayat itu enggak ada hubungannya itu. Surat Maryam ayat 71 setiap orang kan melalui atau mendatangi neraka kan gitu kan? Kalau surat Al-A'raf itu diterangkan orang ahli neraka tidak mungkin akan bisa masuk surga kecuali ada unta masuk ke lubang jarum. Memang Allah menjanjikan orang ahli neraka nanti masuk surga semua. Dengan catatan kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Itu ada dua pemahaman. Satu memahami kalau sudah ada unta masuk lubang jarum maksudnya tangeh lamun. Tidak mungkin gitu loh. Unta masuk lubang jarum itu apa bisa? Kapan kira-kira unta masuk lubang jarum? Berarti gambaran tidak mungkin. Yang satu memahami kalau Allah mengendaki ya bisa saja. Walaupun unta besar masuk ke lubang jarum kecil, kalau Allah mengendaki bisa. Bisa enggak kalau Allah mengendaki? Bisa. Tapi mungkin enggak Allah mengendaki unta masuk lubang jarum? Tidak mungkin, maka dua pendapat itu tidak bisa disatukan. Satu mengatakan tidak mungkin, satu mengatakan kalau Allah mengendaki bisa. Kalau Allah mengendaki gitu bisa, wes serane lengalah ke. Wong Allah itu mengendaki orang kafir masuk neraka ya bisa kok. Orang beriman, orang bertakwa masuk neraka ya bisa. Orang kafir masuk surga ya bisa kalau dikendaki Allah. Ya tak? Tapi mungkin enggak Allah mengendaki orang takwa masuk neraka? Tidak mungkin. Sebab kalau orang bertakwa masuk neraka itu enggak ada tempatnya. Enggak ada tempat. Allah membuat neraka itu uiddat lil kafirin. Disediakan oleh Allah untuk orang kafir. Lagi ada orang takwa kok masuk ke neraka? Enggak ada tempat di sana. Sebaliknya. Orang kafir gak ada tempat di surga. Karena Allah membuat surga itu uiddat lil muttaqin. Surga dibuat oleh Allah itu untuk orang yang bertakwa. Maka kalau ada orang kafir masuk surga itu ranek ngone sana. Keblasuk gak ada tempat. Sedang Allah tidak mungkin akan salah penempatannya. Orang bertakwa mesti masuk surga. Orang kafir mesti masuk neraka. Jadi orang yang mendatangi neraka tadi orang-orang kafir. Tidak mungkin orang bertakwa masuk neraka itu enggak mungkin. Ya. Itu ayat, karena ini enggak ada hubungannya itu. Ya terus. Mohon solusinya, hubungan saya itu di sana dianggap memecah belah. Ya itu biasa, tadi. Itu enggak usah. Tidak usah dicari solusi. Ya, yang penting kamu melaksanakan perintah Allah. Yang jelas-jelas itu perintah Allah, dilaksanakan. Jelas-jelas itu larangan Allah, tinggalkan. Konsekuensinya saudara akan dituduh orang yang tidak rukun, memecah belah persaudaraan, membuat persatuan, membuat agama baru, tidak umum, itu akan begitu. Itu sudah dikatakan oleh Allah wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama kok mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Ya, karena umumnya orang beragama ya seperti kamu katakan tadi taklid buta tadi, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kebanyakan hanya prasangka. Beragama kok sangka-sangka. Mungkin begini itu baik, mungkin begini ganjarannya baik, mungkin banyak. Ya, tidak boleh prasangka-sangka. Semua orang yang amal mendatangkan pahala itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kira-kira. Buat sendiri, kira-kira sendiri. Coba dibaca surat An-Nisa 123 itu. Jadi jangan mengira-ira kalau saya berbuat begini, membaca ini sekian ratus ribu kali ini, ganjarannya sekian. Dari siapa itu keterangannya? Ya. Kalau tidak dari Nabi, jangan diturut. Yang diturut itu dari Nabi atau dari sahabat-sahabat Nabi, itu boleh diturut. Karena masalah ibadah itu kita hanya mengikut, tidak boleh membuat. Ikuti apa yang dikatakan Nabi. Yang dilakukan Nabi. Atau sahabat-sahabat Nabi. Nah itu kalau Nabi tidak, sahabat tidak, kita membuat sendiri, nah itu berarti buatanmu sendiri. Terus dikira-kira ganjarannya sekian. Dari mana kamu tahu ganjarannya sekian? Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa, nomor surat 4, ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya ya, selain dari Allah. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Jadi pahala dari Allah itu jangan menurut angan-anganmu sendiri, jangan angan-angannya ahli kitab. Orang ahli kitab itu punya angan-angan, dia masuk neraka nanti hanya sebentar. Ya, akhirnya masuk surga. Karena dia merasa menjadi kekasih-kekasih Allah, andai kata masuk neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung, maksudnya sebentar. Ya. Ya kamu jangan punya angan-angan seperti itu. Ya, maka Allah menentukan may ya'mal su'an yujza bihi. Siapa berbuat jelek akan dapat balasan dari kejelekannya itu. Dan dia tidak akan mendapat penolong si Allah tadi. Maka dari itu pahala itu sudah ditentukan. Semua peribadahan yang ada pahalanya ditentukan oleh Allah. Yaitu mengikuti Rasulullah tadi. Maka al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut. Mengikut siapa? Mengikut Nabi. Jangan membuat sendiri. Kalau membuat sendiri kamu angan-angan dapat pahala, gak akan dapat. Malah dosa. Itu yang disebut bid'ah itu ibadah yang membuat sendiri tadi. Maka dikatakan dolalah, dolalah finar. Gitu lah. Nah, nanti resikonya seperti itu. Kamu mengamalkan tuntunan yang benar, terus diweden-wedeni, ditakut-takuti, ben, soalnya mati, ben, ngubur, dewe, gitu tak. Kalau kita orang melaksanakan perintah Allah, tuntunan Allah itu, gak usah mikir orang hidup, gak usah mikir kalau mati. Ya, kalau kamu nanti mati, itu dikubur ya mau, tidak dikubur ya mau. Ya. Ora kok nek kowe mati tidak dikubur terus urip meneh itu ora. Aku mati kok ora dikubur-kubur terus hidup lagi terusan. Enggak ada. Jadi biar mati ya mati dah. Kalau sampai mati kok tidak dikubur, yang dosa siapa? Haknya orang mati itu dikubur. Menurut Islam, orang mati punya 4 hak kalau dia orang Islam. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Kalau ini tidak diberikan, yang dosa yang hidup. Hae wong mati barang dikorupsi. Ya ta? Karena zamannya zaman korupsi, jadi apa-apa yang korupsi, dia mati barang dikorupsi. Nah itu dosa yang hidup. Yang mati tidak apa-apa. Ya, tidak tambah dosanya karena tidak dikubur, tidak. Maka tidak usah takut yang begitu itu. Apa kewoh dengan manusia mulanya itu, maka itu kalau beragama jangan pekewoh dengan manusia. Maka Allah telah menuntunkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku sampai matiku hanya mengharap ridhonya Allah. Jangan pekewoh manusia. Nah, gimana ya, sak kampung cuma saya sendiri. Saya mengamalkan ini manusia enggak setuju tuh. untuk melaksanakan agama Allah tidak usah minta persetujuan manusia. Ya. Maka Allah katakan al-haqqu mir rabbikum wa man syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Itu tegas Islam itu. Kebenaran itu dari Allah. Kamu boleh iman, kamu boleh kafir. Katakan Muhammad, ya, kamu iman pada Al-Qur'an atau kamu kafir pada Al-Qur'an. Jadi kita iman boleh, kafir boleh. Maka untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, enggak usah minta persetujuan manusia. Apakah itu bapaknya, apa suaminya, apa istrinya, apalagi tetangganya. Enggak usah minta persetujuan. Kamu senang ya saya mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak senang saya pun ya begini. Saya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah bukan supaya kamu senangi. Perkara ternyata kamu jadi tidak senang, silahkan boleh kamu tidak senang. Nah gitu, itu betul-betul orang yang tauhidnya lurus tuh semuanya mengharap ridha Allah. Kalau sudah harapannya ridha Allah, tidak didengar, dipuji atau dicela oleh manusia, buang ke tempat sampah semua. Dipuji ya terima, buang tempat sampah. Dicela, terima, buang tempat sampah. Jadi sediakan dua sampah, keranjang sampah. Satu sampah isinya sampah pujian, satu sampah celaan. Bab dipuji-puji itu kalau saudara ya, menerima, wah bisa jadi riya, rusak amalmu. Maka Nabi mengatakan, kalau orang memuji-muji kamu, taburkan pasir di mukanya. Yang rusak amal kebaikan. Tadinya saya ikhlas, terus dipuji-puji, wah mali gede di kerendase, wah kuok gitu lah, mulai riya. Nah. Jadi batal amalnya itu. Yang ngajari orang tua, orang sholat tadi, kalau memang mau diajari sholat, ya diajari. Semaksimalnya. Bisanya baru baca bismillah, ya dia bisa baca bismillah suruh sholat. Maksudnya bismillah tok dalam sholat itu boleh, sah. Kalau memang dapatnya baru begitu. Tetapi jangan mandek di situ. Ya, dia sudah ada kemauan sholat, bisanya baru baca bismillah, udah bismillah terus sholat, terus ditambah, diajari terus sampai sempurna bacaan itu. Nggak usah nunggu kalau sudah sempurna bacaannya, telak mati nanti. Kenapa? Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau binaan batu Marta tadi ya, nah di situ. Di situ dah nanti gabung dengan Pak Yono ini di daerah Lampung, Palembang ada lagi di sana dan mana Gofar ya, Gofar itu ya, Gofar itu anaknya Pak Umar dari Solo lah kemarin dia akan mengirim Pak Ngabiti kebetulan punya mertua di sana ya, mertuanya Ngabiti itu orang dari sana, lah pas dia ke sana ada binaan ya turun isi, ya orangnya. Ketanane mampir, ya, rambutnya putih sudah. Rambutnya putih gimana tadi? Nah, kecil, ya memang ini orangnya masih sebetulnya masih kecil hanya rambutnya sudah putih. Gitu. Ya. Dia sudah meninggalkan dunia hitam dia. Ya, apalagi ya nanti ya setelah itu nanti bisa ketemu Pak Yono. Satu tadi itu surat. Saling informasi nomor telepon nanti di sana pulang sambung nanti bisa diarahkan. Ya Ustaz, tadi ya. Ada yang belum terjawab untuk ini Ustaz, saran berhubung orang tua saya dan mertua saya itu masih suka dengan selamatan-selamatan. Ini sehubungan di rumah itu mendengarkan dan percaya dengan jimat-jimat itu tadi. Mohon nasihatnya dari sini Ustaz, beliau mendengarkan di rumah beserta keluarga. Bisa salat? Ya Ustaz. Oh ya, suruh tinggalkan kalau orang tuamu, bapak apa ibu? Ya, kalau untuk saya ya dua-duanya Ustaz. Oh bapak ibu aja. Ya bapak ibu, ini bapak ibunya Waluyo. Ini Waluyo di sini, ya. Sudah menyaksikan banyak jibat di sini. Jadi bapak ibu yang percaya kepada Allah dan Rasulullah, tinggalkan kepercayaan kepada jimat-jimat pemberian dukun itu ngapusi. Ya, jangan percaya. Kalau tidak percaya, jimatmu gawanan rene nanti dibanding dengan jimat yang diserahkan di sini. Ya, kemarin datang sini, wah ini semua ada ini saya. Ya, itu. Jadi tulisan-tulisan Arab itu calon anggota DPR yang datang ke sini itu, wah ini banyak teman-teman saya yang punya jimat seperti ini. Lah ini kini ini dumbruk ke di sini nek kono malah dadek ke jimat. Nah itu dulu dipercaya, maka jangan usah percaya dengan jimat-jimat itu, jimat untuk keselamatan, untuk segalanya. Seolah bisa mendatangkan kekuatan gaib dari jimat itu, bohong. Ya, bohong. Tertipu kamu. Maka kalau tidak mau ngaji pada kembali pada Al-Quran dan Sunnah, ya itu kitab suci Quran. Nabi ini Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kamu percaya kepada dukun 40 malam sholatnya gugur, tidak diperhatikan. Kamu percaya kepada jimat-jimat itu syirik 40 hari sholatmu gugur tadi. Atau dikatakan oleh Allah dosamu besar merusak amal kebaikan. Dosanya tidak diampuni. Allah itu mau mengampuni dosa-dosa yang lain. Kecuali dosa syirik yang tidak mau mengampuni. Nah itu maka itu Bapak Ibu yang masih percaya kepada jimat, masih berdukun. Kalau memang yakin kepada kebenaran agama Islam, tinggalkan itu semua. Sebab itu nanti percuma sing dadi wong Islam kalau masih percaya kepada jimat-jimat semacam itu, rusak amalnya. Hajinya rusak, sholatnya rusak, puasanya rusak, zakatnya rusak. Amal kebaikannya hapus semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ayo, masih ada lagi? Berikutnya nomor 7. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Dan kesini mulai tanggal 14 ikut silaturahim nasional di Jakarta. Oh iya. Kemudian transit ke Jogja. Kemarin ke Kartosuro. Dan siang kemarin 10:30 sudah sampai ke kajian Ahad pagi ini. Selanjutnya, kami mengenal MTA mulai dari 2010, kemudian peresmian di Banjarbaru. Satu tahun kemudian saya ikut binaan di Angsana. Batu Licin, ada apa? Batu Licin, ya. Lama kemudian, berapa minggu kemudian saya ikut membuat binaan di Kintab. Dan selama ini sudah rutin sebulan 3 kali. Di binaan 1 kali dan di kelompok kami 1 kali, di cabang 1 kali. Disebutkan namanya, Pak. Nama saya Muhnadil. Ya. Yang kami ingin pertanyakan yang pertama yaitu bagaimana memberikan contoh dan teladan yang benar, oleh karena di khususnya di rumah kami, keluarga kami, kalau diberikan nasihat itu hanya diam dan tidak mengikuti atau menolak. Untuk itu nanti mohon nasihat kepada Bapak Ustadz. Kemudian yang kedua, oleh karena sangat rawannya akidah di tempat kami, mohon kiranya Bapak Ustadz nanti menerangkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. Dan yang kemudian yang selanjutnya, di dalam kehidupan kami itu ada yang sedikit aneh di dalam menantu kami, yaitu ketika bulan Sawal tiba itu dia tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Itu sudah berjalan kira-kira 4 tahun. Tapi kemudian, beberapa bulan kemudian itu pulang. Dan tidak ada alasan apapun dia pergi itu. Dan ketika ada nasihat itu datang, dia pergi lagi. Untuk itu mohon nasihatnya, Ustaz. Yang perginya gak kamu tanya kemana gitu? Itu ditanya dia diem itu aja. Tapi bisa bicara ya? Tidak cerai. Tidak bisa bicara? Bicara, tapi gak apa istilahnya nyauti yang... Alasannya itu enggak tepat, enggak bisa diterima itu. Untuk itu mohon nasihatnya, Ustaz. Dan yang terusnya ini dari Angsana nih, tadi titip salam kakek Mal Ustaz dan jamaah sekalian di kajian Ahad pagi ini. Ya, alaikumussalam warahmatullahi. Ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada yang menyambung saudara Tohari, monggo. Dari yang sana. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustadz yang kami hormati beserta jamaah, saya perkenalan diri saya, nama saya Tohari. Tohari dari daerah asal yaitu Kintab, Kabupaten Tanah Laut dari Kalimantan. Ya. Yang akan saya pertanyakan, Pak, cuma singkat. Karena apa? Saya punya keluarga dan saya hidup di MTA ini belum lama. Hidup di MTA ini belum lama, sekitar 1 tahun. Jadi belum begitu kita mengetahui. Tapi sedikit demi sedikit, selama ada MTA ini bersama dengan Bapak Muhnadir, bila mana ada kegiatan di cabang Banjarbaru dan di binaan Asana dan di kelompok kita sendiri, saya rutin mengikuti terus. Alhamdulillah. Yang ya, saya tanyakan, ini keluarga saya ini belum lama ini, berhubung mertua ini meninggal dunia, saya ini dianggap tidak sayang dengan orang tua dan tidak pengertian dengan orang tua. Karena apa? Diajak selamatan enggak mau, diajak beli kijing juga tidak mau. Jadi saya dianggap tidak sayang dengan orang tua. Ya, kenapa tidak mau? Karena orang tua saya sudah mati. Oh, bagaimana betul saya mau menyayangi, Ustaz? Kan enggak bisa. Iya. Enggak, tadi loh, ajak beli kijing kok enggak mau, apa enggak punya duit? Kalau duit itu sih ada, Pak. Tapi nah, saya berhubung sudah tahu di MTA ini, ya, sudah tahu di MTA ini bahwa tidak ada anjurannya. Bahkan selamatan juga menghambur-hamburkan uang, malah kita dosa. Jadi kita sudah tahu, jadi kita berisi keras tidak mau. Apa MTA pernah melarang beli kijing dan ya, selamatan? Masalah itu saya tidak apa, Pak, dari MTA tidak ada, cuma saya belajar sendiri. Oh, itu ya, ya. Belajar sendiri karena orang yang sudah mati tidak boleh dibangun mewah. Ya, saya artikan kijing itu tadi. Ya. Kebanyakan sekarang kan dibangun mewah, jadi saya tidak mau. Ya. Bagaimana hukumnya dan bagaimana perilaku saya yang harus saya lakukan? Itu saja yang kami sampaikan. Saya akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung, Ustaz. Dari mana? Dari mana ini? Kalimantan Barat, Pak. Boseh. Boseh, ya. Ini tadi Kalimantan Selatan, oh, nyambung Barat. Ya, ada, sambungannya boleh kalau memang ada bersambung. Iya, Pak. Memang Indonesia itu bersambung dari... Ayo, apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ini, Pak Ustadz. Saya ini agak gerok karena sakit batuk. Ya, nah, begini, Ustadz. Waktu tahun 2011, saya pernah berkirim surat sama Pak Ustadz. Ya. Terus di dalam surat itu ya saya ceritakan panjang lebar mengenai keadaan saya di Kalimantan Barat itu. Yeah. Yaitu di perwakilan Kuburaya. Nah, setelah itu saya terharu sekali bahwasanya setelah saya kirim surat itu ada beberapa ya dari MTA perwakilan itu datang ke rumah. Yang surat itu ditunjukkan saya lagi yaitu melalui Pak Joko. Nah, setelah itu saya baru diberitahu bahwasanya di Pontianak itu ada pengajian MPA yaitu perwakilan. Ya. Ya. Terus setelah saya mendatangi perwakilan itu 2 minggu lagi setelah peristiwa itu saya berkenalan dengan Bapak Ustadz Abdurrahman Suparno. Ya. Ya sampai sekarang. Nah, kebetulan kemarin itu waktu apa? Saya itu mempunyai hasrat yaitu untuk mendatangi MTA di Solo ini. Tetapi dianjurkan oleh Bapak Suparno supaya mendulukan yang silaturahim di Jakarta itu. Nah, saya mempunyai tujuan setelah dari Jakarta saya ke Jogja langsung ke Solo ini. Nah, itu begini Ustaz, yang saya tanyakan selama ini saya menjadi anggota perwakilan di Kuburaya itu sudah setahun lebih. Itu ada yang memberitahukan bahwasanya kalau anggota MTA itu harus dibaiat. Betul apa enggak itu ya Ustaz? Ya. Nah, terus caranya gimana itu ya? Saya supaya sebelum saya meninggal itu saya sudah dibaiat. Ya. Iya. Jadi saya memang datang ke sini itu mempunyai rencana. Saya sebelum meninggal karena saya sudah umurnya 73 itu ya supaya sebelum meninggal itu sudah bisa merawui MTA di Solo ini dan ketemu saudara-saudara semuanya yang ikut pengajian di MTA Solo ini dan kemungkinan dari luar-luar Jawa. Ya, itu apa itu pertanyaan saya cuma itu, Ustaz. Ya. Apakah anggota MTA itu memang harus dibaiat? Artinya Bapak kepengen dibaiat? Iya. Ya. Ini mau bayar berapa? Enggak tahu itu. Bayarannya dari Allah ya, Pak. Ya, sudah? Ya, dan saya mohon begini Ustaz, supaya saya didoakan supaya istiqomah dengan keluarga saya ya. Lalu mengikuti pengajian MTA perwakilan ya. Di Kuburaya. Betul. Ya, sudah itu, Pak. Dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bapak, nama? Nama saya Sudarsono tadi. Sudarsono. Nggih. Yaitu dari perwakilan Kuburaya. Ya. Ya. Baik, saya jawab ya. Pertama ya. Dari Pak Mudir. Jadi memberi contoh toladan yang benar bagi keluarga. Ya. Jadi memberi contoh toladan yang benar. Contoh yang paling baik itu kita mengikuti pribadi siapa? Rasulullah. Karena Allah mengangkat Rasulullah itu diangkat oleh Allah menjadi uswatun. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wa yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada pribadi Rasul ada suri teladan yang baik. Maka untuk mencontoh perilaku Rasulullah itu harus mengetahui bagaimana Rasulullah dalam perilaku kehidupannya ini. Nah, maka perlunya ngaji. Ngaji di MTA itu ditekankan hasil daripada ngaji itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengamalkan hasil ngaji dalam kehidupan sehari-hari tidak usah meminta pertimbangan kepada manusia. Sudah, kalau kamu ngaji hasilnya diamalkan itu sudah memberi contoh yang baik pada keluarga, pada anak, pada istri. Dan memang mempunyai kewajiban menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari sentuhan api neraka. Ya, maka kalau hasil ngajinya diamalkan, insya Allah itu sudah memberi contoh yang baik. Kemudian dalam surat Ibrahim 24 itu Allah menunjukkan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Asluha sabitum wa faruha bisama. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Coba dibaca aja ayatnya itu, ayo. Surat Ibrahim nomor surat 14 ayat 24 sampai 26. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ada notnya di situ. Termasuk kalimat yang baik ialah kalimat tauhid. Segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik. Kalimat tauhid seperti kalimat la ilaha illallah. Ya, sudah kan? Jadi Allah membuat suatu perumpamaan, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya menghunjam ke tanah. Jadi dasarnya akarnya itu kuat. Pohon yang baik itu yang kuat akarnya dulu. Kalau akarnya sudah kuat, boleh pohonnya tumbuh besar. Dahan rantingnya boleh rindang. Buahnya boleh banyak. Tapi kalau akarnya kuat, nanti kalau ada angin besar pun ya, tidak akan tumbang. Paling nanti ada dahannya yang sempal. Ya. Tapi sempalnya dahan atau ranting tadi, kalau akarnya masih kuat, baik, nanti terubusnya lebih banyak. Tadi sempal cabang satu, terubusannya lebih banyak. Itu pohon yang baik. Maka pohon yang baik itu dikatakan kalimatan thayyibatan, di situ kalimat yang baik itu kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk Islam ini terutama dikuatkan dasar tauhidnya. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Hanya kepada Allah kami menghambakan diri, hanya kepada Allah mohon pertolongan. Segala sesuatu hanya pada Allah. Dan kalau tauhidnya kuat, ketergantungannya kepada Allah, termasuk menyelaksakan agama ini, dakwah mengembangkan agamanya, kalau tauhidnya kuat, tidak mudah dibeli, tidak mudah dibayar, tidak mudah dibujuk untuk meninggalkan dakwah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi tokoh-tokoh Quraisy. Akan diangkat karena dia tidak tahu apa tujuannya Muhammad dalam menyampaikan dakwahnya itu apa tujuannya. Kok umat menjadi pecah belah, saudara, orang tua dan anak menjadi berpisah, Mus'ab bin Umair itu, ya. Dia seorang anak orang kaya, ya, maksa harus meninggalkan rumahnya karena orang tuanya tidak suka Musa masuk Islam itu. Maksa harus diusir dari rumah. Tetapi anak itu pun mau. Mengapa mau berpisah dengan orang tuanya yang kaya raya mengikuti Muhammad yang dalam keadaan dunianya miskin? Sehingga dulu pakaiannya selalu mewah. Setelah ikut Nabi Muhammad dalam suatu riwayat diriwayatkan kancing bajunya ini aja sampai rusak gak bisa ganti. Dikancing dari duri-duri yang dari padang pasir itu. Apalagi kok ganti baju. Gak ada. Jadi dari segi materi tampak melarat. Kenapa? Apa yang mempunyai, apa yang dijadikan kekuatan sampai begitu kuatnya. Lebih jadi melarat daripada harta daripada ikut orang tuanya yang kaya raya tadi. Ini kalimat tauhidnya kuat. Karena banyak harta seperti apa, tahu harta di dunia, kesenangan di dunia apapun wujudnya itu hanya kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur itu kesenangan yang menipu. Dan ikuti Nabi Muhammad SAW mengikuti agama yang lurus itu kesenangan yang abadi. Kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan di akhirat. Dia akan bisa menikmati kesenangan yang sesungguhnya. Baik di dunia sampai di akhirat. Karena ukuran senang itu tidak bisa dilihat hanya banyaknya harta. Sekarang kita bisa lihat, kita buktikan. Berapa banyak orang yang hartanya banyak. Ya, rumahnya banyak. Terpaksa tidak bisa tidur di rumah. Harus dikurung di penjara dengan jeruji besi. Tidak bisa umur dengan keluarganya. Senengnya sepira itu. Itu baru di dunia. Ya. Di akhirat tidak ada. Itu. Maka lebih suka mengikuti ajaran. Mentaati ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah akan membawa kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Apa yang menjadikan kekuatan orang sampai di situ itu? Matur saudara tadi. Sekampung hanya satu. Mati sok sing ngubur sapa? Ya, itu jadi nekat ngaji walaupun dibekot oleh tetangganya, temannya. Karena ada keyakinan tadi. Jak tuku kijing ora gelem padahal punya duit. Apa yang mendorong kamu? Yang resikonya dikucilkan oleh keluarganya karena tidak mau beli kijing. Ya, resikonya. Apa yang menyebabkan kok punya kekuatan semacam itu? Sampai dirasani sak dulur kabeh dibekot, dianggap ora bekti pada orang tuanya. Kok masih nekat? Nah, sebetulnya ada apanya? Lah itulah karena kalimatan thayyibatan. Dasar tauhidnya kuat. Nabi Muhammad ditawani yang kan jadi raja. Hei Muhammad, kamu jadi raja. Apa jadi apa? Apa yang menjadi permintaanmu tak turuti sudah. Kalau kamu menyebarkan agama yang memecah belah umat ini karena kamu gila, tak ragati. Ya, tak obatke sampai sembuh edanmu. Obatnya dianggapnya Nabi orang gila. Dia akan diobatkan. Wes, sampai sembuh. Biaya berapapun akan ditanggung. Dan nah, takwa itu kuat. Kalau tauhidnya kuat, sudah. Tidak bisa diuyak-uyak. Tidak bisa diruntuhkan. Maka Nabi suruh minta apa diberi, tapi syaratnya berhenti kamu dakwah. Nah, Nabi jawabnya tegas saja. Jangankan kamu hanya memberi yang sudah kamu punya. Dia kata kamu bisa mengambil matahari dan bulan di tangan kedua tangan saya suruh berhenti dakwah. Tidak akan saya terima. Sehingga orang sampai mengerti bahwa Islam itu benar. Manusia sehingga mengerti kebenaran Islam dengan dakwah kami ini. Atau saya mati bersama dakwah ini. Nah, itu tidak bisa dibeli karena tauhidnya kuat. Itu pohon yang baik itu. Orang sekarang, wah, ada teke raja. Wes saya kira sah dakwah we ya. Besok tak pilih jadi anggota dewan. Oh iya dah. Ngandek mesti. Ketika akan pemilu ini kabeh sudah terjun. Dakwah nyernomo do masjid di sana wah, biar memilih. Setelah jadi setelah bakal dakwah meneh. Sekarang kok enggak pernah ngisi pengajian. Wah, saya sibuk. Tiap hari sidang. Wah, wes jadi anggota dewan sidang. Jadi anggota DPR dari kursi apa? Bupati ya begitu. Di sini kayak Arab tadi apa? Kepingin dicalonkan itu nyedai ulama-ulama ngisi pengajian. Dia orang Muslim. Bang Luis tadi kan ngisi pengajian. Wah, saya sekarang sibuk sekali. Tadi berhenti dakwahnya karena diberi kedudukan. Nah, sekarang orang dakwah-dakwah itu ingin mencari kedudukan. Kalau sekiranya diberi kedudukan uruh untuk berhenti dakwahnya, berhenti dia mau. Daripada saya dicopot dari kedudukannya, tidak diberi kedudukan, walaupun saya dakwah. Seperti saudara tadi ada yang di jabatannya dicopot di kafe tadi. Biasanya tadi kotek barang copot, jadi imam copot, imam tahlilan copot, imam yasinan copot kafe. Nah, kenapa kamu mau dicopoti? Ya jelas penghasilanmu kurang. Nah, apa yang mendorong itu? Nah, itu bibit kalimatan thayyibatan ada di dalam, harus di tumbuh subur kan. Andai kata itu nanti ada angin besar, patah tidak akan tumbang. Sama kelanjutan ayat tadi, kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin nijtusat min faukil ardi malaha min koror. Adapun kalimat yang jelek seperti pohon yang jelek. Pohon yang jelek itu walaupun pohonnya besar tapi akarnya rapuh. Tidak usah dengan angin kencang, nanti angin sepoi-poi saja sudah tumbang. Dan kalau tumbang terangkat seakar-akarnya. Dalam bahasa Jawanya sol. Kalau pohon itu sudah sol, wis ora bakal tumbuh lagi. Ya. Lain kalau dari pohonnya akarnya kuat, sempal dahnya atau potong pohonnya, nanti masih terubus lagi, tumbuh lagi. Tapi kalau sudah sol, terangkat seakar-akarnya, sudah jangan diharapkan bisa tumbuh lagi. Yaitu kalimatan yang jelek. Maka untuk supaya mendapatkan bisa istiqomah, ya kita berdakwah, kita menjalankan agama Allah ini, jangan punya pamrih harapan apapun dari manusia. Tapi tanamkan harapannya dari Allah. Itu kalimatan yang baik, kalimatan thayyibatan. Seperti pohon yang baik. Nah, itu yang dimaksud ayat 24 bernama Ibrahim tadi. Sekarang punya menantu, tiap hari bulan Syawal kok pergi. Perginya kemana, beberapa bulan orang ngerti ditekoni Rawang Sulan. Lah terus piye wong Rawang Sulan, kok nasihati piye? Ya. Saya memberikan warna pada bapak lah, mantumu tidak di sini terus nasihat apa? Tekoni bapak marotua we Rawang Sulan, pemerintah tak tekoni. Kemana kamu pergi? Malah jawabnya, jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Gitu ya? Habis malah jawabnya ngono kok biye. Ya sudah, meneng wae wong jangan ditanya. Gitu ya, bapak nanti mestinya bapak yang lebih tahu. Kalau bapak mertua tanya jendana, nyuruh aja anak perempuannya. Sebagai istrinya dia coba tekan ono mas mungkin. Nek sawah lo lungo suwe meramu leh kijane nyangen di lungone. Nah coba suruh tanya istrinya. Nek ditanya istrinya ya ndak mau, ya udah. Ditekan ora gelem berarti rahasia itu. Gitu ya bapak ya. Ya. Kemudian. Ya. Tidak mau selamatan, tidak mau ngijing, dia tidak dianggap tidak sayang pada mertua, ya, ya dia biasa saja itu Pak Tohari tadi. Sayang orang tua sudah mati, kalau orang tua sudah mati, anak yang berbakti pada orang tua itu, kalau orang tuanya ketika hidupnya Islam, didoakan, mohonkan ampun, itu tanda berbakti pada orang tua. Kalau orang tuanya punya hutang, ketika hidupnya belum terbayar, berusaha untuk membayarnya. Kalau orang tua punya tanggungan, anak yatim misalnya, setelah bapaknya mati, kita teruskan. Usaha-usaha yang baik kita teruskan. Itu berbakti pada orang tua. Orang kok malah semati, bakti orang tua dikijing. Wong itu duruki lemah, tok aja dihantep, buat entepi watu sisan. Berarti kejam itu. Ya toh? Nah, kalau kamu pikir ini duruki lemah aja udah reso mentas terus ditembok di sana, nggak tambah rekoso banget loh di sana. Jadi terang loh, aku jani suatu kucing ini mesake, ya, tapi waktu sama ini pora kabutan gitu. Nah, sebab dituntun dengan agama nggak mau ya akal wae. Akal. Kalau menurut agama bukannya tidak mau, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menembok, mengijing kuburan tadi, dilarang oleh agama. Bukannya saya tidak mau, karena ini dilarang oleh agama, maka saya tidak mau terlibat dalam hal itu. Itu yang ada tuntunan agama. Ya, kemudian dari Pak Sudarsono, apa anggota MTA harus dibaiat? Ya, berita itu dari mana itu bohong. Tekono wong semua itu apa sudah dibaiat semua? Ya. Nah, maka kalau mau bayat, bayare piro, ngono ta piko? Tidak ada ngaji di MTA di bayat. Kalau bayat itu maksudnya berjanji, betul. Wong pramuka ya bayat kok. Ya, bayatnya pramuka kan dasar dharma karo tridharma, gitu. Ya, bayatnya tentara saptamarga, gitu. Nah, di MTA ini memang betul. Kalau mau ngaji di MTA, janji dulu. Mau ngaji dengan betul? Mau mengamalkan hasil ngajinya? Kalau mau ngaji sungguh-sungguh, mau mengamalkan hasil ngajinya, boleh. Kalau tidak mau mengamalkan, tidak boleh. Nah, itu harus janji, tertulis. Ngisi formulir, ada fotonya di situ. Kalau itu dikatakan baiat, betul. Jadi seperti itu. Tapi kalau ngaji, mesti takoni dulu. Berarti cabang-cabang diresmikan kemarin, tanya. Kira-kira sanggup mau mengamalkan hasil ngajinya? Sanggup. Mau ngaji dengan istiqomah? Mau. Nah, dah. Mau istiqomah dengan jadwalnya ngaji, harus ngaji. Ojo mung pasang papan nama tok, ndak ada kegiatannya. Ya, ini cabang perwakilan MTA Batu Raja misalnya, ya dah, sudah. Nah, ini perwakilan MTA Kuburan Raya, Kuburaya. Kuburaya, ya dah. Harus ada perwakilan MTA, harus ada kegiatan. Antara lain kegiatan rutin ngaji, kegiatan rutin ngamalkan hasil ngajinya. Ya, kalau itu dikatakan baiat, itu baiat. Baiat itu artinya janji setia. Kamu berjanji. Nah, gitu ta. Kalau tidak mau mengikuti janji ini, tidak mau mengamalkan, tidak mau ngaji dengan tekun, ngamalkan tidak mau, ya tidak boleh, tidak jadi. Jadi diresmikan. Jadi kalau itu yang dimaksud baiat itu janji begitu, itu betul. Memang seluruh warga MTA ada janjinya. Ya kan? Maka kalau dari warga betul ngaji, ada absennya, di absen kayak cah sekolah kuwi. Ada yang tidak suka ngaji ndak di absen. Lah kamu boleh masuk, boleh tidak kok. Nek kepengin ngaji sing ora di absen, teko minggu pagi ini iki lho. Tidak datang ya tidak dicari. Teko ya ora diitung. Ya toh? Ndak diitung. Ya. Maka mana yang datang mereka kan tidak tahu. Ya. Yang kereteko ya, yang di depan saya itu kereteko, yang dari mana itu, di Purworejo itu teko terus tuh, saya di depan saya tahu itu, ya, wis teko terus. Walaupun orang di absen, aku ngerti, lu gue pasti nengkono terus kok. Nah, andai kata dia tidak datang, ya ketoro. Jadi nengkono kok rene nengdi, gitu. Tapi yang di sana apone sih nengisor kayak wes ragakas. Tidak tahu kita. Jadi ini pengajian itu ada pengajian umum. Sudah kata gini. Ada pengajian khusus yang pakai absen. Pakai apa itu daftar hadir itu. Nah, itu kalau enggak datang dicari. Dicari bukan sekedar dicari. Kenapa tidak datang? Nah itu. Maka ada aturan tidak datang harus minta izin. Kenapa tidak datang? Apa mungkin sakit? Nah, kalau sakit kita punya kewajiban yang mengamalkan hasil ngajinya. Haknya sama muslim itu antara lain kalau sakit kamu jenguk, gitu loh. Dijenguk. Ternyata dengar berita mati punya hak dia untuk dilayat, gitu. Ora kok semua orang mlebui nang endi ra nek kabare bae wis dikubur. Nah, maka jangan sampai masih ditulis di absen bae wis dikubur. Jadi maksudnya di absen itu untuk mengakrabkan satu sama lain supaya warga itu tahu hari ini makan apa tidak, ya tahu. Saya namakan di sini warga MTA haram hukumnya kalau ada saudara yang kelaparan tidak bisa makan, yang lain ada yang kekenyangan, yang lain bisa makan, oh ini ada yang tidak makan, jangan ini warga. Haram hukumnya. Walaupun itu sebenarnya sesama umat Islam harus begitu. Seterus pegangan sakit, seluruh anggota tubuhnya sakit. Karena sama muslim itu seperti satu tubuh. Lah wujud yang sebelum ini hadisnya masih ada. Tapi mewujudkannya masih sulit. Ya. Kadang-kadang malah sama muslim ditanya, sedang bertengkar, dinasihati malah jawabnya, esku rasa ngurusi aku. Ngurusana urus sama. Loh kamu itu kalau menurut hadis Nabi, kamu saya itu satu tubuh. susahmu ya susah saya, bungamu ya bunga saya. Malah rentok ngurusi, nah itu berarti memang dan tidak bisa diamal. Maka untuk itu rintis dari warga MTA sendiri. Ya, wujud. Dan nanti kalau sudah semua begitu mapan, nanti mudah-mudahan menjal seluruh umat Islam, bangkit apa yang disabdakan dari Rasulullah itu diwujudkan dalam kehidupan. Sudah cukup ya? Sudah cukup, Ustaz. Baiklah ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, saya cukupkan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.